Alhamdulillah, Bapak Ibu, Ustaz kita sudah hadir. Sekali lagi saya mengingatkan, demi kelancaran acara kita, demi kekhidmatan acara kita, untuk Bapak Ibu yang memiliki alat komunikasi, mohon untuk di silent mode. Kalau tidak mungkin di nonaktifkan, silakan untuk di mode getarkan atau di silentkan saja. Itu mungkin, insya Allah kita akan bersama-sama menyimak prolog atau pengantar terlebih dahulu. Nanti kita akan masuk, akan menghadirkan bintang tamu kita untuk ikut berbincang di hadapan kita nanti. Untuk itu, waktu dan tempat kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله segala puji bagi Allah jalla jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa meniti jalan kebenaran, kita mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Andai kata bukan karena hidayah Allah, tidak mungkin kita bisa berada di tempat ini. Mustahil kita bisa berada di rumah Allah Jalla Jalaluh. Karena rumah ini adalah rumah untuk zikrullah. Rumah untuk menegakkan syiar-syiar Allah. Dan ternyata rahmat Allah meliputi kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika al-Mustafa wa nabiyika al-Mujtaba nabiyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, semoga segala salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang Allah pilih mendampingi Rasulnya dalam menegakkan syariat Allah, yang mereka pun berhijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, berbicara tentang hijrah, sebenarnya kita berbicara tentang kembali pulang ke rumah asal kita. Saya sempat berjumpa dengan seorang syekh yang besar sekali. Saya masih ingat perjumpaan itu di ruang profesor pembimbing. Kebetulan beliau belum datang, maka kita ngobrol. Dia tanya, "Ente dari mana, Syafiq?" "Min Indonesia." "Masya Allah, ana udah sampai ke Indonesia. Ana sudah keliling dunia ini." Dia cerita. Terus, mumpung ketemu orang alim nih, kita berusaha untuk mengorek ilmunya. Ana ngomong, "Ustaz, antum kan udah keliling nih, Ustaz. Apa faedah yang antum melihat dalam perjalanan antum? Ke Indonesia, ke India, ke Afrika, ke Eropa, ke Australia, ke Amerika, udah kemana-mana, udah tua dia." Kata dia, "Satu hal yang ana lihat, manusia itu tidak ada puasnya. Apapun yang dia dapat, sebanyak apapun harta yang dia tumpuk di rumahnya, dia bikin rumah, bikin villa, beli mobil, beli segala fasilitas hidup ini, tetap dia tidak akan puas di muka bumi. Kenapa? Syekh itu mengatakan, karena kita bukan penduduk bumi ini. Bukan. Kita hanya singgah di tempat ini. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini kembali ke tempat kita. Asal bapak kita di mana? Di surga. Allah Jalla Jalaluh menciptakan Adam dan Hawa. Lalu mengatakan, uskun anta wa zawjukal jannah. Fakula minha ragadan haythu syi'tuma. Kata Allah, kau tinggal Adam bersama istrimu di surga. Fakula minha ragadan haythu syi'tuma. Kau makan segala yang kau inginkan dengan senang hati. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan sekali-kali engkau mendekati pohon ini. Kalau kau mendekati pohon ini, kelak kau akan jadi orang-orang yang zalim. Dan ternyata fitrah manusia, sebagaimana ada pada diri ayah kita, fitrah itu juga ada pada kita. Apa fitrah itu? Kullu mamnu'in marghub. Semua yang dilarang itu disukai. Semua yang dilarang. Padahal Nabi Adam diperbolehkan makan segala hal yang ada di surga. Masya Allah, ustadznya jualan buku. Baik, mereka ini panitia mau ngasih antum jemaah. Semua hal yang dilarang itu disukai. Dan itu terjadi sama kita. Allah membolehkan seseorang untuk menikah. 1, 2, 3, 4. Tapi ternyata orang masih berzina. Antum kalau pulang ke rumah nanti, coba ngomong sama anaknya. Nak, kau boleh masuk ke semua ruangan di rumah ini, kecuali ruangan itu jangan kau masuk. Insya Allah tuh anak masuk. Karena gak boleh. Kalau ada anak dilarang naik sama bapaknya, jangan naik. Naik apa turun dia? Naik. Itu manusia kayak gitu. Ada satu ilmu dari salah satu ustadz di Jember itu, Masya Allah dia. Di perumahan dosen tuh ada beberapa pohon. Jadi anaknya ustadz itu suka naik pohon. Ustadz-ustadz yang lain biasanya marah. Turun. Turun, kita jangan naik. Kita naik tetap anak. Satu ustadz ini Masya Allah. Dia nyuruh tuh anak-anak naik. Nanti naik terus. Naik sampai jatuh. Nanti. Turun itu. Ketika disuruh naik sampai jatuh, turun tuh orang itu. Itu fitrahnya manusia, subhanallah. Kalau dia itu dilarang dia kerjakan, disuruh, gak mau. Coba kita lihat anak-anak, disuruh sholat, mau sholat? Enggak. Dilarang main, main dia. Coba katakan kepada anak kita, ente mulai sekarang jangan sholat. Pak, saya mau sholat. Gitu dia. Kenapa dilarang sholat? Pada awalnya dilarang sholat, subhanallah. Kembali kepada kisah Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam melakukan satu kesalahan. Tuh pohon. Dimakan buahnya. Para ahli sejarah. Nama pohon itu pohon apa? Nak kasih hadiah. Angkat tangan yang tahu nama pohon itu. Pohon khuldi. Betul. Anak kasih hadiah itu gak apa-apa. Fadhal. Barakallahu fikum. Tapi itu nama dari iblis. Nah, iblis itu ketika godain Adam, Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Iblis ketika godain Adam, mau enggak engkau aku kasih tahu sebuah pohon khuldi. Khuldi itu artinya apa? Kekekalan. Keabadian. Wa mulkin la yabla. Suatu kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Manusia ketika berada di sebuah kenikmatan, dia takut kenikmatan itu hilang. Maka iblis godainnya di sini. Padahal semua boleh makan. Tapi kalau kau semua boleh makan kemudian mati, habis kan? Maka digodain. Kau kalau makan buah ini, semua yang kau rasakan itu tidak akan pernah habis. Karena engkau akan kekal dan abadi. Manusia itu ingin kekal dan abadi. Ada nanti kekekalan. Tapi yang mencari kekekalan di dunia ini, tidak akan mendapatkan kekekalan itu. Dimakan. Karena ingin kekal. Maka para jamaah, jangan suka nyalahkan setan. Yang salah kita yang ikut setan. Nanti setan itu akan ceramah di neraka. Setan pidato di neraka, bayangkan. Setan mengatakan, "Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li." Aku itu enggak punya kekuatan apa-apa. Aku enggak bisa maksa kalian ikut, aku enggak bisa. Setan tidak Allah kasih kekuatan sehingga bisa menyesatkan hamba, tidak bisa. Tapi setan mengatakan, aku ajak kalian dan ente ikut ana. Jangan salahkan ana. Fala talumuni walumu anfusakum. Ente jangan suka menyalahkan ana. Ente salahkan diri ente sekali. Makanya jangan nyalahkan sohib. Kenapa ente kok mau bersohib sama dia? Kecuali orang itu dipaksa. Orang yang dipaksa di dalam Islam, dipaksa berbuat dosa, apa berdosa? Tidak berdosa. Tapi ketika diajak berbuat dosa, kemudian dia melakukan dosa itu, dia berdosa. Karena dia melakukan dosa itu dengan keinginan dirinya. Selesai kejadian dosa Nabi Adam alaihissalam. Lalu apa yang terjadi dengan Nabi Adam? Semua pakaiannya terlepas dari tubuhnya. Sehingga Nabi Adam ambil daun sana untuk menutup auratnya, tapi tetap jatuh daun-daun itu. Bagaimana tidak Allah memberikan segala kenikmatan. Hanya satu yang dilarang, itu pun dilanggar. Akhirnya Nabi Adam kembali kepada Allah. Mau lari kemana kita? Fafirru ila Allah. Larilah kepada Allah. Kita kalau takut dari sesuatu, maka kita akan menjauh darinya. Antum kalau takut dari hantu. Ada hantu jemaah. Di Jawa ini banyak hantu. Gundurwo. Apa? Sundel bolong. Kuntil anak. Na'udzubillah. Itu semua nama-nama jin ya. Kita gak boleh takut semua. Kita takut dari singa. Kalau kita takut dari singa, kita akan lari kemana? Menjauh dari singa. Gak mungkin orang takut dari singa kemudian dideketin singanya. Itulah perbedaan kala kita takut dengan Allah Jalla Jalaluh. Allah itu Rahman. Allah itu Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tatkala seorang hamba takut, maka seharusnya hamba itu lari kepada Allah. Karena Rabb yang menciptakan dia itu memiliki sifat rahmah. Tatkala Nabi Adam lari dari Allah, menjauh. Dalam kitab-kitab tafsir dipanggil Nabi Adam oleh Allah. Atafirru minni ya Adam. Apakah engkau melarikan diri dari aku wahai Adam? Kata Nabi Adam, lah. Tidak ya Allah. Aku hanya malu kepadamu ya Allah. Seorang yang malu kepada pencipta. Maka dia akan berusaha untuk kembali kepada Allah. dengan rasa malu sehingga menyebabkan dia tidak mau menoleh. Berbicara tentang hijrah, kita berbicara tentang orang-orang yang meninggalkan negeri-negeri kafir menuju ke negeri Islam. Kita berbicara tentang orang-orang yang tinggal di tempat kemaksiatan. Ada kampung-kampung di Indonesia ini, kampung maling. Penduduknya semuanya maling. Di Surabaya ada. Ada. Ada kampung preman. Jadi di sana bapak, ibu, anak, istri, semuanya preman. Karena memang hidupnya di lingkungan preman. Yang dimakan yang haram. Jadinya seperti itu. Maka seorang yang hijrah meninggalkan kampung itu menuju ke kampung yang baik. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, yang namanya Ja'far bin Abi Talib, berapa kali dia hijrah? Ana kasih hadiah. Oke, pertanyaannya terlalu sulit, Ustaz. Itu pertanyaan di kelas. Sahabat Nabi berapa kali hijrah? Jamaah. Masih sulit. Nah, dua kali. Yang pertama, hijrah ke Habasyah. Kedua ke Madinah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadl-fadl ini hadiahnya diambil. Masya Allah. Barakallahu fikum. Berapa kali jamaah? Dua kali hijrah. Mereka meninggalkan Mekah karena Mekah tidak pantas untuk ditempatin. Padahal Mekah itu ada rumah Allah. Di situ ada Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a linnas lallazi bibakkah. Sesungguhnya rumah tempat ibadah yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini adalah yang ada di kota Mekah. Tapi tatkala tempatnya tidak layak untuk menegakkan syariat Allah, mereka hijrah. Mereka meninggalkan Mekah yang mulia, yang dicintain Allah. Mekah itu kota yang paling dicintai Allah. Tapi tatkala iman tidak bisa ditegakkan di sana, para sahabat pindah ke negeri kafir juga. Enggak ada negeri Islam pada waktu itu. Semua negeri masih di bawah kekuasaan kesyirikan. Hijrah ke negeri yang lebih ringan pemerintahan. Pemerintahannya tidak mendolimin orang-orang yang pindah ke sana. Ada suaka. Pindah mereka ke sana. Tapi ternyata tatkala mereka pindah ke Habasyah, godaan di Habasyah tidak berhenti. Oke. Mereka selamat dari orang-orang musyrikin Mekah. Tapi mereka tidak selamat dari orang-orang Nasoro yang ada di Habasyah. Ada satu sahabat yang menjadi korban pemurtadan. Ketika mereka di Habasyah. Siapa? Jamaah. Suaminya siapa? Istrinya itu kemudian jadi istrinya Nabi Muhammad SAW. Siapa nama istri Nabi? Yang belakang sana tuh. Yang ditunjuk, yang jawab. Siapa? Ruqayyah. Subhanallah. Itu betul. Tapi bukan untuk pertanyaan ini. Itu nama putrinya Nabi, Ruqayyah. Ya apa jamaah? Enggak ada istri Nabi yang namanya Ruqayyah itu, enggak ada. Taib. Ummu Salamah. Masya Allah. Sama. Betul jamaah, betul. Tapi pertanyaannya salah. Mana satu lagi nama? Sofia. Ini ternyata pokok nyebut aja jamaah. Semuanya disebut. Sampai ketemu nanti. Taib. Ya, yang di situ. Siapa? Zainab. Zainab. Zainab betul istri Nabi, tapi bukan yang ini, jemaah. Tuh, ana mau tanya di sini nih. Naam. Ummu Habibah, fadhol, ambil. Oke, antum tinggal di situ. Ana simpan hadiah buat antum di sini. Ummu Habibah. Anaknya siapa? Anaknya siapa Ummu Habibah? Anaknya Abu Sufyan. Ramlah binti Abi Sufyan. Bayangkan tatkala dia di Mekah disiksa, ayahnya juga tidak suka dia masuk Islam. Maka Ummu Habibah hijrah bersama suaminya menuju ke Habasyah. Ditinggalkan orang tuanya, ditinggalkan keluarganya, dia berangkat ke sana. Ternyata di sana ada satu musibah. Ummu Habibah jadi janda akhirnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan Ummu Habibah menikahi Ummu Habibah. Sallallahu ala nabiyyina wasallam. Itu hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua lebih dahsyat lagi. Hijrah ke kota Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga hijrah. Meninggalkan tempat Mekah. Dan beliau sedih ketika meninggalkan kota Mekah. Kita ini ketika hijrah, kita akan sedih. Meninggalkan usaha kita, meninggalkan kerjaan kita, meninggalkan teman-teman kita. Kemudian kita dikucilkan, gak punya siapa-siapa. Harta semua habis. Gara-gara kita meninggalkan kemaksiatan menuju kepada Allah Jalla Jalaluh. Naam. Para sahabat yang hijrah, Abdurrahman bin Auf. Orang yang kaya raya. Sampai Madinah, gak punya apa-apa jemaah. Tapi orang yang hijrah harus memiliki hati dan jiwa yang besar. Dunia gak lama kita tinggal di sini. Perjalanan hijrah itu sebenarnya perjalanan kembali menuju surga Allah Jalla Jalaluh. Tapi gak gampang jemaah. Abdurrahman bin Auf sampai di Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencarikan saudara buat dia. Ini juga pentingnya ketika seorang hijrah, dia harus cari teman baru. Dan kita kalau tahu teman kita fulan baru hijrah, kita pegang dia. Kita carikan sohib inti. Inti coba duduk sama fulan, inti duduk sama fulan. Karena kita takut dia bisa kembali nanti. Maka Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, kemudian jatuh miskin, ditinggalkan semua hartanya, berangkat ke Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan saudara buat Abdurrahman, seorang sahabat yang siap menjadikan separuh hartanya untuk Abdurrahman bin Auf. Yang siap menjadikan istrinya yang dua, satu untuk Abdurrahman bin Auf. Siapa nama sahabat itu? Jamaah. Kita lihat bagaimana teman-teman hijrah yang dipilihkan oleh Rasul sallallahu. Jamaah. Ya, ini belakang. Fadhol, berdiri. Sa'ad bin Mu'ad. Depannya benar. Belakang yang salah. Tapi gak apa-apa, kasih hadiah antum. Sa'ad bin Rabi'ah. Sa'ad bin Rabi'ah. Salah satu tuan tanah di kota Madinah. Abdurrahman dipanggil. Hai Abdurrahman. Aku punya kebun yang banyak sekali. Separuhnya buat kau. Dan aku memiliki dua istri. Kau lihat yang mana yang kau sukai. Aku ceraikan. Kau tunggu masa iddahnya. Kau nikahin dia. Subhanallah. Sebuah ukhuwah yang mungkin tidak kembali lagi. Seorang muslim siap berkorban buat saudaranya yang muslim. Yang baru hijrah meninggalkan semua kekayaan dia untuk kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi kita lihat Abdurrahman bin Auf, jiwa besar Sa'ad bin Rabi berjumpa dengan jiwa besar Abdurrahman bin Auf. Dan al-mu'minun ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman itu satu sama lain saling menyayangi. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, di keluargamu, yang kau tawarkan kepada aku. Dan di hartamu. Aku mau kerja. Dulluni ala suq. Dullani ala suq. Tunjukkan kepada aku di mana ada pasar. Aku mau kerja. Seorang mukmin ketika hijrah, dia harus berusaha bekerja. Jangan berpangku tangan. Jangan mengharapkan uluran tangan. Naam, kalau enggak mampu enggak masalah. Sebagian sahabat Nabi itu tidur di masjid. Ketika hijrah, enggak punya siapa-siapa. Mereka tidur di Suffah. Suffah itu di mana? Di belakang Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu tengahnya kosong. Kalau hujan turun akan basah. Yang bagian pengimaman dan bagian belakang itu ada atapnya. Atap aja. Mereka tidur di sana sama. Jangan difikir tidur pakai kasur. Makanan enak. Abu Hurairah cerita, kita tuh makan dari pemberian orang. Jadi di Masjid Nabawi itu ada bakul. Bakul. Apa bahasa Indonesia? Apa? Keranjang. Model keranjang lah. Jadi sahabat Ansor itu kalau punya kurma, dia taruh di keranjang itu. Udah sahabat makan. Sebagian sahabat mengatakan perut kita itu terbakar. Karena yang dimakan cuma kurma. Gak ada lainnya. Allah Jalla Jalaluh berfirman. Menceritakan bahwa perjalanan hijrah seseorang menuju kepada Allah untuk kembali ke surga itu tidak mudah. Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Apakah kita mengklaim orang seperti kita ini pantas masuk surga? Sedangkan kalian belum ditimpa oleh musibah-musibah yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa dengan petaka-petaka penyakit, siksaan, ditimpa dengan kelaparan, digoncangkan bumi untuk mereka. Sehingga Rasulullah dan pengikutnya itu mengatakan, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah turun? Allah katakan, ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Maka para jamaah, sering-sering antum berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udhu bika minal nar. Sering-sering kita memohon hidayah kepada Allah. Apalagi yang mau hijrah. Dan kita sebentar lagi akan mendengarkan kisah hijrah beberapa teman kita. Yang mereka meninggalkan kesesatan mereka. Maksiat mereka menuju kepada Allah Jalla Jalaluh. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi mengarang sebuah kitab. Judulnya Kitabut Tawabin. Kitab kumpulan orang-orang yang bertaubat. Mulai dari malaikat. Kemudian Nabi Adam. Kemudian Nabi Nuh. Kemudian para nabi yang bertobat. Kemudian bercerita tentang para sahabat. Bercerita tentang orang-orang yang alim yang mereka kembali kepada Allah. Kenapa kita perlu membaca kitab itu. Supaya kita bisa meniti jalan mereka. Itu kitab tidak bisa berbicara. Kita harus baca. Tapi hari ini kita datangkan kitab-kitab yang bisa berbicara. Yang mereka akan bercerita tentang perjuangan mereka menuju kepada Allah. Meninggalkan dunia mereka. Hadza, ini yang bisa ana sampaikan untuk sementara. Kita akan lanjutkan lagi di sesi yang berikutnya. Mana pembawa acara kita nih? Faddal barakallahu fikum. Tunggu. Sudah berapa lama enggak hujan di Surabaya? Berapa lama? 2 hari. Pantesan ustaznya enggak dikasih air di sini. Masa segini enggak ada hujan mungkin jemaah. Jamaahnya dikasih air itu jemaah. Afan, Ustaz. Enggak ada gelas juga di sini. Sama gitu. Masyaallah. Ya enggak apa-apalah. Ana termasuk enggak bisa minum pakai ini, jemaah. Tapi kalau terpaksa ya gimana lagi? Tafadhol ya. Antum lanjut. Alhamdulillah. Ini ada yang punya hadiah. Tadi ada yang dapat hadiah sebelumnya. Oh ya, yang baru saja atau yang tadi dapat hadiah, boleh maju, ada 2 orang kabarnya ya. Alhamdulillah. Maaf. Satu lagi. Boleh. Alhamdulillah masih banyak hadiah-hadiah di sini. Mudah-mudahan kita dapat menyimak dengan baik setiap menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh Ustaz atau nanti ada reward-reward yang bisa kita raih. Mudah-mudahan ini buku sebagai jendela ilmu kita bisa dapatkan di sini. Karena jumlahnya terbatas, siapa yang bisa menjawab dia yang dapat, gitu ya, Bapak Ibu. Nanti akhwat juga ada yang kebagian nggak, Ustaz? Insyaallah ya. Oh suaminya, oh benar-benar sudah diwakili ya, ya, insyaallah. Alhamdulillah. Masih ada saudara kita yang masih di luar, nah boleh merapat. Kalau untuk yang di sini, mohon maaf, Bapak, karena kalau terlalu dekat nanti kebawa kepalanya sama ini sama kamera. Afan, Aki cukup segini. Cukup ya? Cukup? Sini Pak ya. Pas ya? Siap, siap. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu yang masih di belakang dan yang masih di luar, sekiranya bisa maju, silakan maju. Sampai pastikan lutut Anda bersentuhan dengan saudaranya yang di depan. Artinya ketika nanti ada sesi pijit-pijitan, mau enggak pijitan lagi? Kayaknya udah berkeringat, Pak ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Panitia, ini sudah ada absensinya. Sudah berapa ribu kira-kira? Kabarnya, ini masjid muat 5.000 orang. Hah? 2.000 ya? Kemarin saya bicara sama siapa ya? 2.000 sholat. Oh. Untuk sholat. Iya. Ya masih ada, agar kita memudahkan saudara kita yang baru turun, yang baru datang, bisa masuk dengan mudah, sehingga bisa juga mengikuti kajian kita. Insyaallah beberapa saat lagi kita akan memanggilkan bintang tamu kita. Pertama kita akan memanggilkan, siapa kira-kira ya, mau dipanggilkan dulu ya. Ada 3 orang nih, yang siap berbagi ibroh, berbagi pelajaran. Berbagi tauladan yang beliau sudah lakukan. Insyaallah kita akan panggilkan Mas Jarod Jatmiko. Boleh Mas Jarod kita undang hadir ke depan. Kita akan bincang-bincang sama beliau. Pelajaran apa yang bisa kita simak. Dan berikutnya ada dua orang lagi. Berikut kita akan panggilkan Akang apa Abang ya? Abang ya. Abang Cesar untuk hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, ini wajah yang sudah tidak asing lagi dengan tampilan yang berbeda. Tentu saja mudah-mudahan dengan hijrahnya beliau membawa banyak pelajaran dan mudah-mudahan berkah untuk kehidupannya. Dan berikutnya kita juga kehadiran cek Bang Ahmad Zarkasi atau yang biasa dipanggil Abu Tako. Kita undang juga di sini untuk hadir bincang dengan Ustadz. Kita akan mengenal beliau lebih dalam, lebih jauh lagi untuk mengetahui siapa beliau ini sebenarnya nih. Mungkin beberapa di antara kita sudah mengenal beberapa yang hadir hari ini. Alhamdulillah, bintang tamu kita sudah hadir semua di sini dan kita akan sedikit berbincang untuk pengenalan background beliau sampai beliau dengan kondisi saat ini dengan meninggalkan dunia kelabu mereka. Kita minta untuk bicara kesempatannya dengan Abu Tako dulu. Tafadhal, Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Cerita. Boleh cerita. Anda boleh memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Zarkasi. Dikasih nama kunyah biar agak beda dengan yang dulu Abu Tako. Karena anak pertama saya itu namanya Tako. Gitu. Alhamdulillah sekarang tinggal di Jakarta, istri satu, nggak berani nyebut masih satu. Cukup satu apa ada rencananya? Baru satu Ustaz. Oh baru satu gitu. Baru satu. Pulang ditanya ini. Anak alhamdulillah sudah empat dan dua. Alhamdulillah bisa dibawa ke Surabaya kemarin, ada di Surabaya ini. Kemudian ya usia sekarang sudah lewat kepala empat. Mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Surabaya sudah diperbolehkan untuk ikutan di majlis ilmu ini. Dan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang di Surabaya sudah mau menerima. Mungkin itu atau ada yang harus saya ceritakan lagi? Ya, Ustadz, Abu, mungkin bisa diceritakan background Abu sebelum dan sampai kondisi saat ini, mungkin singkat dan padat saja mungkin. Atau nanti boleh mengalir saja. Tafadhal. Nah, bismillah. Dulu saya memang lahir dari keluarga di pinggiran Jakarta ya, di kampung. Karena pendidikan waktu itu yang lumayan bagus itu adanya di Jakarta. Akhirnya dari SMA tuh sudah mulai pindah ke Jakarta. Dulu di luar Jakarta, walaupun masih Tangerang ya, masih tetangga. Nah di Jakarta itu akhirnya kita mulai mengenal apa yang namanya ya anak tongkrongan Jakarta gitu, yang gak jauh dari ya nongkrong musik gitu, yang dulunya apa nilai-nilai agama itu ditanamkan sama keluarga itu mulai habis tuh pelan-pelan sama lingkungan sekolah. Jadi mulai di situ ngeband, belajar ngeband, menikmati musik. Jadi memang dari usia sekolah kemudian sampai kuliah mulai ditekuni sampai akhirnya itu jadi sebuah... Tunggu Abu Tako, Jadi ketika kecil didikan agama. Didikan agama kecil. Maksudnya secara umum ya, bukan agama sebagaimana mestinya, tapi paling tidak di setiap sholat, hari ya, baca Al-Qur'an, sholat lima waktu. Gitu. Itu sampai? Sampai usia SMP, SMP lulus. Kemudian ketika ke Jakarta orang tua gak ikut? Jadi karena enggak, masih pulang pergi, maksudnya pulang pergi cuma kebiasaan-kebiasaan yang dulu kecil dijaga itu sudah hilang sama ya sekolah udah pulang juga sudah biasanya pulang harusnya siang nih malam karena ngeband. Subhanallah. Karena main musik. Ya. Oke, kalau itu dari Abu Tako kita mau tanya Cesar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk saya meminta maaf semua saudara-saudaraku. Dulu saya mengajak Anda untuk bergoyang, sekarang saya mengajak Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Saya suaranya kurang keras tuh kayaknya. Iya. Cek-cek ya. So, jadi benar sekali banyak orang yang membenci saya. Dulunya banyak yang membenci saya. Masya Allah, sekarang ini saat saya berhijrah, dia mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Dari sini terima kasih juga untuk panitia di Surabaya untuk mendapatkan wadah untuk saya minta maaf dan sedikit sharing tentang arti sebuah hidayah. Masya Allah. Tuh, tadi pertanyaannya bagaimana masa kecil Cesar? Kalau tadi Abu Tako ceritakan dia hidup di Tangerang, yeah, ya, masa kecilnya dengan orang tua yang perhatian dengan sholat, dengan ngaji. Kalau Bang Cesar sendiri gimana? Ya, saya tinggal di Bekasi. Dulu saya anak bungsu dari 5 bersaudara. Saya ditinggalkan semua pada nikah, tinggal saya yang belum nikah. Ya, sampai sekarang belum nikah? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah saya udah nikah. Saya di situ saya ditinggalkan kakak-kakak saya untuk menikah. Akhirnya saya bekerja sebagai asisten artis dulunya. Disitulah saya orientasi saya, hidup saya adalah dunia. Saya dulu kerja udah, pikiran saya udah kerja, udah hidup saya udah settle. Setelah itu saya menikah, itu pikiran saya sih dulunya. Subhanallah. Tapi masa kecilnya bagaimana dengan pendidikan agama dari keluarga, masalah sholat, masalah. Ya. Apakah itu dari kecil dididik untuk itu? Agama dulu cuma hanya sholat subuh saja, Ustaz. Jadi pagi, iya, orang tua kayak pretin pakai air. Bangun, sholat subuh. Setiap subuh sih saya melaksanakan, tapi selanjutnya saya, Allahu a'lam, saya tidak mengerjakannya. Gitu. Subhanallah. Dan di situ ya masih backgroundnya, keluarga saya ya udah sholatnya wajib-wajib aja gitu. Subhanallah. Terus ngaji apa ketika kecil? Yang kecil belum ngaji, paling ngaji pas TK. Selanjutnya saya menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat sama Subhanallah. Itu. Subhanallah. Baik, kita cukup sini saja, lalu kita tanya sama Mas Jarot nih. Karena masa kecil orang itu berpengaruh dengan masa besar. Kadangkala ada anak yang dididik agama sama orang tuanya, sholat ya terus. Ketika dia sudah besar, umpamanya dia salah jalannya. Insya Allah masih adalah sisa-sisa dari pendidikan orang tuanya itu. Kalau Mas Jarod sendiri gimana Mas Jarod? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadinya sebenarnya bukan saya menggantikan Mas Fani. Senang sekali bisa kenal sama teman-teman di Surabaya. Perkenalkan, nama saya Jarod. Saya lahirnya di Jakarta sebenarnya, cuman besarnya di Solo. Jadi sampai sekarang tetap gak dipercaya kalau orang Jakarta. Masya Allah. Jadi darahnya kalau diambil gitu, Solo apa Jakarta? Harusnya Jakarta. Ya. Harusnya Jakarta. Tapi karena besarnya di Solo, dan bapak saya kebetulan juga orang Surabaya asli. Dulu pernah waktu kecil sempat besar di Surabaya, tapi nggak sekolah, Ustaz. Jadi harusnya waktu itu SD kelas 5 SD, tapi sama bapak saya gak disekolahkan karena ngikutin bapak saya. Bapak saya dulu koperasi usahanya di Surabaya. Jadi sempat hampir 1 tahun di Surabaya tinggalnya. Jadi sedikit banyak tahu jalan-jalan di Surabaya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi balik kampung ceritanya. Ya gitulah Ustaz. Ya. Dulu sempat tinggal di ini mana? Dupak Bangunsari kalau salah. Tinggalnya di sana. Ya. Tapi masa pendidikan kecil gimana? Pendidikan agama ketika kecil, perhatian orang tua sama. Ya, memang kecil saya orang tua saya enggak banyak untuk mengajarkan agama ya Ustaz. Cuman seingat saya dulu memang hanya ada guru ngaji yang datang ke rumah. Tapi itu pun guru ngajinya sudah tua sekali, jadi mengajarkan baca Quran itu setelah saya besar ngulang lagi ternyata dulu salah semua gitu Ustaz. Jadi enggak tahu ngajarinya memang kurang pas atau sayanya yang enggak dengerin. Nah, gitu. Iya, ini murid kayak yang kurang berbakti sama gurunya. Dia enggak bisa, gurunya yang salah gitu. Jadi yang hak jadi jim gitu ya dulu gitu. Ya gitu. Jadi setelah besar itu ngulang lagi Ustaz belajar tuh, jadi kembali dari nol lagi. Meskipun dulu sebenarnya kecilnya diajarin sudah ngaji, tapi kayaknya enggak nyantol. Memang saya kecil itu dibesarkan di perumahan yang isinya enggak banyak orang Islamnya Ustaz. Jadi memang enggak begitu kenal dengan Islam, enggak terbiasa dengan sholat. Jadi sholat enggak biasa. Ya seingat saya kayaknya cuma puasa doang Ustaz. Kalau puasa itu terus disuruh ke masjid gitu ya bareng-bareng sama teman-teman gitu. Memang pelajaran agamanya kurang kalau dulu masih kecil. Tapi alhamdulillah ya sekarang bisa. Alhamdulillah. Bisa belajar. Jadi antum kalau melihat 3 wajah ini kayaknya wajah orang-orang soleh ya sekarang, insya Allah. Tapi kalau antum tahu gimana mereka dahulunya jamaah, kita bersyukur kepada Allah yang dapat hidayah. Kita kembali kepada Abu Taqwa. Gimana Abu Taqwa? Setelah SMA mulai kenal sama dunia yang dulu tidak ada di rumah mungkin ya, tidak ada di kampung. Terus gimana jadinya? Ya, semua jalan itu seolah-olah dibuka semua. Maksudnya dipermudah dari saya itu sudah terbiasa untuk keluar dari rumah sejak SMA gitu, untuk tidur di rumah teman atau di mana gitu, nggak pulang itu udah biasa. Itu yang bikin menguatkan bahwa pengaruh lingkungan teman-teman itu ternyata lebih saya pegang daripada di keluarga gitu ya. Padahal keluarga kan baik semua gitu, maksudnya nggak ada, kita bukan dari keluarga broken home gitu ya. Nah, kuliah akhirnya kita mulai ketemu teman-teman lebih luas lagi, lebih kuat lagi jaringannya, ketemu lagi sama yang memang sudah profesional gitu. Akhirnya kita sampai proses matang di musik itu sampai buat album gitu kan, sampai kita keliling Indonesia itu ya hanya untuk itu aja, touring dari kota ke kota tuh. Surabaya itu dulu tahun 99 saya sempat ke Surabaya ya cuma buat itu. Makanya begitu dapat kesempatan untuk ditawarkan mau enggak ke Surabaya untuk acara seperti ini, enggak pakai enggak. Karena mungkin konsep. Mungkin dulu saya ke Surabaya itu untuk hal yang maksiat gitu. Mudah-mudahan dengan jalan yang seperti ini Allah masih kasih saya kesempatan untuk berbuat hal yang baik. Paling tidak sebelum saya mati saya diberikan kesempatan sama Allah untuk berkunjung ke tempat yang sama yang dulu saya melakukan kemaksiatan. Sekarang bukan dalam maksiat gitu. Itu dosa. Subhanallah jemaah. Itu adalah pemberian Allah Jalla Jalaluh. Di mana seorang dikasih kesempatan kembali untuk kembali kepada Allah, tapi ada yang enggak sadar terkadang. Antum melihat mereka ini masih muda-muda semuanya. Tapi Abu Taqwa lagi. Ketika antum hidup di dunia gelap, dunia malam, umpamanya seperti itu ya. Peran keluarga gimana waktu itu? Ibu itu orang yang sangat sederhana, sabar. Dia setiap saya punya permasalahan gitu ya dengan masalah di luar itu, yang ada keluar cuma doa gitu. Maksudnya saya cuma dipeluk, ya didoakan gitu, dinasihati gitu. Dan gak kapok-kapoknya doain saya, walaupun saat itu saya tuh begitu keluar kuliah itu ngelamar kerja di mana-mana ditolak, gagal terus ke pegawai negeri, sampai mungkin dulu sampai karena kepengennya orang tua dulu, bapak saya itu pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil, dia kepengen anaknya juga jadi pegawai negeri sipil. Sampai ditipu sama orang gitu, dibela-belain. Nah, itu bikin saya makin frustasi sama jenjang hidup normal sebagai pekerja gitu. Akhirnya saya makin kuat di musik itu, makin rebel gitu. Yang itu yang bikin saya akhirnya sampai di level mungkin kalau di kita kan memang bermainnya di kelas bawah tanah ya, bukan kayak Mas Cesar ini kan mainstream, artis, semua orang kenal. Kalau saya mungkin sebagian orang saja, karena gak semua orang bisa menerima musik gitu ya. Kita kondisi-kondisi seperti itu yang kita kecewa sama gak dapat kerjaan, pelariannya ya ke sana, ke musik gitu. Sampai, tapi kok dibuka jalannya? Kok malah jadi terkenal gitu ya? Malah dibuatkan album, dibuatkan video klip, diundang sana-sini. Itu jadi ada semacam rasa kepercayaan diri yang gede gitu. Self-confidence-nya itu gede. Jadi, wah gue bisa nih ngapain aja nih. Ini musik hidup gue gitu. Karena kayaknya kok gue bisa menaklukkan dunia dengan musik. Ya sudah. Musik jadi kayak semacam dulu sampai sempat gue siap seandainya memang ini jalan gue, ini bakat gue dikasih Allah, gue mati di musik, berarti gue mati dalam ya memang jalan yang Allah mau gitu. Allah. Sampai segitu ya Ustaz. Berharap mati di panggung waktu itu malah. Baik, kayak ini kalau Abu Taqwa di bawah panggung, saya sering di atas panggung gitu main. Tapi dalam kondisi seperti itu, apakah masih ada sholat yang dulu? Wah, ada, ya jauh Ustaz. Kita mau nunggu jam manggung aja, misalkan manggung di prime time gitu, waktu misalkan sore jam 5, kita sudah ada dari habis juhur misalkan, dari rumah aja jalan dari pagi gitu kan, lewat juhur ya lewat gitu. Karena fokusnya sudah di panggung gitu. Karena memang gak ada, ya sholat, ya nantilah gitu. Atau teman-teman juga banyak yang gak sholat, ya kayak gitu. Gampang untuk tinggalin set. Subhanallah ya, itu pengaruh teman juga. Kadang-kadang hilang juga pendidikan orang. Kita dengarkan dari Cesar. Bagaimana Bang Cesar ini, tadi dari pendidikan rumah, kemudian yang dikatakan jadi asistennya artis. Gimana tuh? Iya. Jadi asisten artis yang saya dulu SMA nganggur berapa bulan, sempat ngojek ya. Saya ditawarin kakak saya untuk bekerja jadi artis, jadi asisten artis. Tugasnya ngapain bang? Saya bilang gitu, tugasnya udah ngelapin aja. Orang keringetan dilapin aja. Orang gimana? Orang keringetan dilapin. Jadi kayak gitu. Anak keringetan gini iya, dilapin. Masya Allah. Siap. Hah? Caranya gimana dulu waktu ngelapin itu, Masya Allah. Kita lihat nih. Masya Allah lah. Iya. Bahaya. Jadi, iya tugasnya itu yang pertama beli yang tisu yang kecil, yang tesa kecil itu saya kantongin. Saya apalagi nih, udah siapin bajunya, siapin makanannya. Mau makan apa Pak? Kita servis lebih, ya kita servis lah orang. Bos kita itu, dan disitulah saya berkecimpung di dunia-dunia entertain itu. Akhirnya dari situ saya belajar untuk bagaimana sih, oh saya tidak kepikiran jadi artis, dan cuma hanya pengen jadi dia balik layar aja gitu kan. Akhirnya gara-gara cari duit doang, dalam artian itu aja. Iya, nyari duit aja. Tahu-tahu saya ya dulu kan suka ya dangdut gitu dulu ya. Akhirnya saya goyang-goyang gitu, ada kreatif, suruh, yaudah Sar, udah, antum main ya, ngapain aja, udah antum gak usah ngomong, joget aja, antum kan gak bisa ngomong gitu kan, meremehkan seseorang. Mas. Meremehkan itu kan, padahal bisa ngomong sekarang. Insya Allah. Masya Allah. Iya, jadi di situ saya benar-benar, udah saya kerja, akhirnya saya kok setiap hari, setiap hooker-hooker saya joget-joget sampai habis puasa, kok saya dikenal orang, luar biasa dipuja-puja manusia. Subhanallah. Itu mulainya Ramadan. Ramadan tahun 2013. Kalau jadi bukan sholat traweh malah joget. Iya benar. Allahu Akbar. Istighfar aki, jangan tertawa berlebihan mengeraskan hati. Jadi di situ Ustaz, akhirnya saya udah sekali ini pernah ke Surabaya, ya itulah. Pernah ke Surabaya juga, goyang ya, Surabaya waktu itu. Di Arman apa ya? Maratim itu ya, apa TNI ya? Ya situ saya nggak tahu Surabaya sih, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di situ saya udah jadi seorang yang dipuji-puji sama manusia. Ya Allah, saya bilang, kenapa saya mau lakukan seperti itu? Ya inilah, kalau Allah kun payaku enggak jadi seorang, ya jadi orang. Tapi akhirnya saya menyimpulkan bahwa kok ternyata saya jalani ini tampak ada yang hampa gitu, Ustaz. Teh fulus banyak. Jangan di kalau itu ya, kan tadi katanya kerja untuk cari fulus. Iya. Dapat enggak yang dicari ketika bias. Jadi saya enggak, makanya Masya Allah kita tuh enggak bisa mengatur rezeki. Rezeki ya, tapi Allah yang mengatur rezeki kita gitu. Saya benar-benar uang itu enggak, udah uang banyak tapi saya enggak nikmati dengan benar-benar kebahagiaan yang sesungguhnya, tapi kebahagiaan dunia doang gitu. Subhanallah, barakallahu fikum ya. Itu sesar kita lihat bagaimana dapat fulus, dia cari fulus, dikasih sama Allah, tapi tetap jauh dari Allah. Akhirnya sholat pun yang dulunya juga jarang ditambah habis seperti itu. Tapi kalau itu dari Bang Sesar, kita akan dengarkan dari Mas Jarot nih perjalanan beliau ini. Karena beliau ini misterius masih. Kita akan dengarkan bagaimana Mas Jarot perjalanannya, kemudian sebelum tobat nih, kemana aja melanglang buana dulu ini Mas Jarot. Ya Ustaz, jadi saya memang besar di lingkungan yang, jadi saya cerita di perumahan yang tidak ada, ya gak banyak orang Islamnya, meskipun ada orang Islam pun pastinya bersikap yang sekuler ya. Jadi apa, pluralismenya kental sekali, jadi gak mementingkan tentang agama. Jadi saya memang di perumahan yang banyak perumahan-perumahan orang-orang Chinese ya Ustaz ya. Jadi saya kebawa, jadi besar dengan dunia musik. Karena teman-teman dan tetangga-tetangga saya dulu kebanyakan bermusik di gereja, jadi saya akhirnya terdorong juga untuk main musik gitu ya. Cuman alhamdulillah saya nggak ikut-ikut main musik di gereja gitu ya. Tapi di saya pilih jalan ngeband. Mana itu di gereja? Enggak Ustaz. Oh, enggak. Nah. Ya ngeband aja di luar. Tapi akhirnya kebablasan ya Ustaz ya. Jadi karena kesenangan di dunia musik, musiknya juga hampir sama dengan Mas. Dengan Abu Tako. Jadi musiknya musik-musik kenceng, musik keras. Jadi akhirnya malah kebablasan nakalnya, akhirnya juga malah jadi yang mabok-mabokan juga, terus narkoba juga gitu ya. Dan memang kebetulan di keluarga saya memang pada saat itu enggak terdukung untuk menjadi benar gitu. Jadi memang bapak saya juga membiarkan saya untuk memilih jalan hidup saya yang arahnya ke maksiat itu memang dibiarkan, nggak diarahkan ya waktu itu, memang karena kita sekeluarga belum hijrah, belum sama-sama kenal tentang Islam. Jadi ya kesenangan aja sampai kebawa-bawa. Saya juga sekolah pun juga nggak begitu mementingkan sekolah, karena saya dulu visi saya adalah pengennya jadi pemusik. Jadi kalau sekolah tinggi-tinggi, menurut saya juga gak penting untuk jadi pemusik, kan gak perlu sekolah gitu loh Ustaz ya. Karena yang penting adalah saya harus bagaimana caranya setiap hari bisa menghabiskan waktu dengan musik. Dulu pikirannya begitu Ustaz. Jadi cita-citanya pengennya jadi pemusik. Sampai saya akhirnya mencicipi barang-barang haram yang memabukkan semuanya itu, sampai kebablasan. Dan akhirnya juga senang dengan memodifikasi badan saya sendiri dengan tato tentunya. Jadi sampai cinta sekali dengan tato, sampai nagih sekali dengan sakitnya tato, sampai saya juga akhirnya memilih usaha untuk usaha membuka studio tato. Jadi ya itulah hukumannya Allah yang sampai sekarang akhirnya bisa untuk semangat saya pribadi, karena anak-anak saya sekolahkan di sekolah-sekolah yang Islam, yang jadinya anak-anak saya tahu juga dosa-dosanya tato, jadi saya akhirnya bisa harus menunjukkan ya Ustaz ya ke anak-anak saya bahwa saya harus bisa lebih baiklah daripada anak saya gitu. Jadi ya tatonya juga terlanjur banyak, terlanjur penuh, jadi ya memang harus ditutupin terus sampai sekarang. Jadi harus pakai kaos panjang terus. Iya Ustaz. Subhanallah. Panjang terus. Kalau kita lihat dari tiga saudara-saudara kita ini, dari Mas Jarod, kemudian Bang Cesar dan Abu Tako, mereka ternyata ditarik di dunia musik. Karena memang musik itu salah satu suara-suara setan untuk menarik seseorang dari jalan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'tiyanna 'ala an-nas zamanu, akan datang kepada manusia itu satu masa, yastahilluna al-hirra aw yastahilluna al-khamra wal-hira wal-harira wal-ma'azifa. Orang-orang itu akan menghalalkan empat hal yang haram ini. Mereka akan menghalalkan khamr, bahkan dilegalkan mungkin minuman keras itu, tadi disebutkan yang namanya narkoba, dan alhamdulillah pemerintah kita mengumumkan perang terhadap narkoba ini, karena narkoba tidak pernah membuat anak-anak muda jadi benar. Yang tua aja kena narkoba rusak, yang tua, yang sudah mambu kuburan, bagaimana dengan yang muda-muda yang dia punya semangat ya. Kemudian yang kedua, sutra. Lelaki diharamkan pakai sutra, tapi ada orang-orang kaya berduit, dia pakai sutra. Dia mengatakan, sampai saya pernah berjumpa dengan seorang yang menghalalkan sutra. Kata dia, Ustaz, masa pakai mobil mewah gak apa-apa, pakai sutra gak boleh. Sampai seperti itu mereka. Padahal Rasul mengharamkannya, sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-hira, zina. Zina kita lihat dulu di Surabaya ada yang namanya doli. Banyak di Surabaya ini. Katanya Surabaya malah doli itu terbesar se-Asia. Betul. Pernah kesana tuh. Kok tahu gitu. Enggak, insya Allah. Mudah-mudahan untuk dijaga sama Allah semuanya jemaah. Kemudian wal ma'azib dan musik. Al-ghina ru'yatuz zina. Musik-musik itu, lagu-lagu itu mengantarkan kepada zina. Ruqyah. Ruqyah itu artinya mantra. Antum bisa lihat yang namanya dangdutan. Apa orang yang dangdutan bisa istighfar? Jemaah? Apalagi ada yang goyang koplo. Apalagi. Bukan goyang sesar, bukan. Ada macam-macam lah. Ada goyang gergaji, ada goyang pisau, ada goyang garpu mungkin. Orang bikin seperti itu dan semuanya mengantarkan kepada zina. Orang kalau dengarkan itu, nah antum lihat kalau masuk ke klub-klub malam mesti ada musik di sana. Karena tanpa itu hampa. Itulah bisikan-bisikan setan. Dan alhamdulillah saudara-saudara kita akhirnya meninggalkan hal itu semuanya. Tapi kita mau tanya sama Mas Jarod ini. Posisi keluarga ketika itu, kan namanya orang tua melihat anaknya buka apa salon tato, anaknya hidup mungkin dengan hal-hal yang haram. Bagaimana orang tua melihat anak seperti itu, Mas? Ya, Ustaz, saya memang dari zaman sekolah SMA itu memang saya udah memang terlalu liar ya, Ustaz ya. Jadi memang saya demen sekali dengan berantem gitu ya, sampai saya juga sering meninggalkan pelajaran sekolah dan akhirnya saya dicap sekali sama guru dengan kenakalan saya gitu. Jadi pada satu apa pelajaran itu saya ingat sekali pelajarannya fisika, gurunya memang suka kalau ngomong memang nggak enak ya. Jadi waktu itu dia menghina saya, jadi Saya waktu itu sebel sekali, jadi selesai pelajaran fisika itu gurunya saya samperin, saya ajak berantem dan saya paksa untuk berantem dengan saya. Jadi berhubung gurunya enggak mau ya, jadi saya pukulin duluan aja. Jadi Allahu Akbar, nih murid durhaka ini kayak gini jemaah. Tapi jadi, gimana gurunya, udah pernah ketemu lagi Mas Yur sama gurunya itu? Belum Ustaz. Allahu Akbar, harus minta maaf Mas Yur. Iya Ustaz. Ya memang jadi waktu itu terus akhirnya saya milih jalan nanti daripada saya dikeluarin dari sekolah, saya karena waktu itu saya pikiran saya lebih pintar, saya maunya duluin saya keluar duluan aja Ustaz. Nah, oh Masya Allah. Ketika saya keluar rumah itu saya ditanya sama bapak saya, kalau kamu gak mau sekolah berarti harus tidak, saya tidak akan memberikan uang saku lagi ke kamu. Jadi kamu harus bisa cari duit sendiri, harus hidup sendiri, harus bisa cari nafkah sendiri. Ya sejak itulah saya akhirnya waktu itu saya dikasih motor sama bapak saya. Saya minta izin sama bapak saya untuk motor ini saya jual untuk saya jadikan usaha. Nah usaha itu usaha percetakan Ustaz. Waktu itu usaha percetakan sama saya jadikan usaha tato, itu memang bareng-bareng sama temen gitu loh. Jadi ya ibu saya berulang kali mengingatkan saya, ngasih tahu saya, tapi ya namanya saya memang terlalu liar, jadi gak terlalu saya gubris gitu loh Ustaz. Jadi tetap saya jalankan, yang pikiran saya hanya saya cari duit-duit sendiri, saya bisa mencari nafkah sendiri untuk hidup saya sendiri. Jadi ya mas bodoh amatan dulu pikirannya begitu. Subhanallah. Allah mengatakan innal insana la yatgha arra'ahu istaghna. Orang itu benar-benar akan melampaui batas ketika dia melihat anak enggak butuh. Anak cukup. Itu kadang-kadang membuat orang melampaui batas. Baik, kita akan dengar dari Abu Taqoni setelah bertahun-tahun ya. Kok Abu Taqo? Sesar dulu lah. Setelah bertahun-tahun, berapa tahun hidup di dunia yang kelam itu, kemudian apa yang menyebabkan kembali kepada Allah? Sesar. Ya, 2013 sampai 2014, kira-kira saya setahun menikmati dunia entertain itu. Yang bagi saya ini, wah ini hidup ini sempurna. Saya mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan mobil yang baru, mendapatkan rumah yang baru. Bahagia sekali Ustaz, wah benar-benar bahagia. Tapi dulu sempat ngojek, sekarang dapat mobil baru. Mobil kaget gitu, gimana sih ketoblokan rezeki nomplok gitu kan. Subhanallah. Wah saya senang, saya dapat, wah saya merasakan rasa kesombongan, wah saya terkenal sampai Indonesia, ada rasa kesombongan padahal Allah tidak suka orang-orang yang sombong kan. Di situ saya merasakan kok saya dikasih harta lebih, harta yang kebutuhan keluarga pun saya ibaratnya mencukupi lah gitu kan. Dan tahu-tahu mungkin aja di situ istidrot dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih harta mungkin dalamnya adalah maksiat. Saya dari situ saya mengerikan, akhirnya saya tahu bahwa ternyata kok saya diperbudak dunia ini gitu. Saya kerja dan kerja tanpa kita memikirkan keluarga kita, orang tua kita. Saya itu kalau kerja, orang tua masih ada. Masih rahimahullah, kalau ibu sempat ya saat saya ya ceritanya dia sakit, semoga digugurkan dosa-dosanya. Dia sakit diabetes basah. Saat itu insyaallah asalkan bahwa doa orang tua luar biasa. Doa kita orang tua tuh pengennya kita cuma soleh aja. Doa ya Allah berikanlah anak kami orang yang soleh. Tapi saat saya berubah, ibu saya meninggal, saya berubah bahwa hanya anak yang soleh yang bisa mendoakan ibunya meninggal, orang tuanya meninggal. Dia merasakan bahwa saat saya mengabdi kepada orang tua cuma hanya, ternyata orang tua tuh pengennya kita soleh, tapi kitanya gak soleh-soleh. Dan pada akhirnya saya bilang, memutuskan sebelum ibu saya meninggal, saya memutuskan untuk berhijrah, saya meninggalkan dunia entertain. meninggalkan dunia entertain untuk lebih baik lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang bikin saya tuh subhanallah. Tapi apa penyebab atau faktor-faktor yang membuat Bang Cesar sendiri ya mendapatkan hidayah Allah? Kan dikatakan hidayah itu harus dijemput ya. Orang itu harus memohon hidayah. Apa yang menyebabkan Cesar kemudian meninggalkan semua ketenaran itu, semua kenikmatan, duit yang didapat, mobil baru semuanya, dan masih mungkin ada kontrak-kontrak lainnya yang menjanjikan, kemudian kok bisa ditinggal? Iya, yang tadinya akhirnya saya menikah ya, menikah dengan istri. Menikah saya. Ketika masih tenar? Masih tenar sih, masih kerja gitu. Saya nikah dengan orang yang benar-benar kok orang wanita ini tidak ingin disentuh gitu, Ustaz. Orang ini tidak, wanita ini tidak ingin disentuh gitu. Ketika perkenalan itu? Ta'aruf. Ta'aruf itu? Saya tak. Dia bilang gini, kalau kamu ingin cinta dengan saya, cintailah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia. Masya Allah. Ini istri yang ngomong nih? Zawzati. Masya Allah, antum cari istri kayak gitu tuh, jemaah. Iya. Dan akhirnya saya menikah tanpa, walaupun dulu tuh tidak direstui ya. Siapa yang tidak merestui? Orang tua, bapak. Oh, bapak. Tapi ibu udah meninggal waktu ibu, itu. Ibu udah, masih hidup pas itu. Masih hidup. Kan. Setelah itu saya akhirnya direstui. Saat itu saya mendapatkan, kok istri enggak perhatian banget, Ustaz. Setiap hari, setiap saat, yang kamu udah sholat belum? Saya jawab aja, sudah padahal belum. Masya Allah. Dulu saat saya belajar di mana bohong tuh? Ya itu. Di dunia entertain gitu. Makanya itulah pentingnya ilmu kita gitu. Masyaallah, di situ Anda merasakan kok saya ngebohongin, dia ngasih media sosial, ngasih Instagram buat saya gitu tentang agama-agama, masyaallah. Di situ saya merasakan kok betapa zat ini luar biasa sayangnya sama saya gitu. Kadang saya juga pulang pagi terus pulang malam, paginya berangkat lagi. Jadi hak seorang keluarga istri tuh enggak ada. Maksudnya hak seorang ketemu sama istri dan anak kan penting gitu. Saya mentingin dunia dan dunia terus. Tapi kan dunia buat istri dan anak juga. Iya benar, tapi disitulah saya merasakan kok hak seorang istri tuh gak ada gitu. Dan untuk ketemu ngobrol, hey sayang tadi ngapain aja kan gitu. Ini pulang tidur pagi jalan. Iya bro. Jadi gak ada rodi. Jadi setelah itu pas saat kejadian itu, saat saya berhijrah itu, saat kejadian saya berantem sama istri saya. Berantem? Tadi berantem sama gurunya. Ini iya. Berantem sama istrinya. Enggak bener lah. Iya, lagi makan di suatu tempat yang indah. Masya Allah. Nah. Saya makan, saya datang. Saya bilang, yuk kajian. Hati saya ngomong, sok suci lu. Masya Allah, sama istrinya sok suci. Saya bilang, saya datang tuh tidak ada keikhlasan. Saya datang cemberut, muka cemberut, naik mobil, jadi tuh gak ngobrol. Selama perjalanan gak ngomong. Gak ngobrol itu kalau gak salah di Marcubuana, Jakarta. Nah. Ya, Kak, saya datang duduk di rumah Allah. Saat itu temanya saya, aku akan berubah itu. Ustaz Shafiq Riza Basalam. Anak ngisi waktu itu, Masya Allah. Dan kita duduk bareng, anak belum kenal mantu. Iya, makanya saya, ya Allah, ternyata Allah kabulkan ya. Apa, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang tadi saya lihat dari jauh, dari sudut pandang yang tak terlihat. Masya Allah. Sekarang saya dekat dengan Ustaz, duduk depan di sini. Masya Allah, begitu saya merasa, ya Allah, terima kasih kau telah mengabulkan doaku kan gitu. Setelah itu tunggu, waktu duduk, datang ke kajian Mercubuannya udah pakai jenggot gini? Belum, Ustaz. Nah, belum tumbuh? Belum, dari itu iya belum tumbuh, masih tipis. Masih tipis. Saya datang, saya lihat kok beribu orang kok pakai jenggot. Saya udah mati takut loh. Ini kamu teroris kali ya. Makanya Ana ketemu Abu Takung, nyapa Ana, ya Allah, ini orang kenapa ya? Takut saya dibawa terus diajarin ngebom gimana gitu. Masya Allah. Tapi ini pikiran saya, maksudnya nah. Pikiran jelek saya gitulah. Saat saya pulang ke rumah, saya lihat lagi, saya kaji lagi di Google kalau enggak salah, Ustaz, hadis tentang jenggot. Hadis Bukhari bahwa Rasulullah bersabda, cukurlah kumismu dan beliarlah jenggotmu. Masya Allah. Coach, saya lihat celana-celana udah pakai cingkrang kayak orang kebanjiran, Ustaz. Nah, mungkin lagi banjir waktu itu, iya. Bu Ana. Masya Allah, Ana merasakan bahwa ada keanehan gitu dengan perubahan tampilan orang-orang, tampilan orang-orang ini. Saya takut tuh, saya lihat lagi tidak isbal kan. Ya, Rasul bersabda bahwa kain yang dibawa di mata kaki tempatnya di finar neraka. Ih, mengerikan kan saatnya. Alhamdulillah besoknya saya, Masya Allah, saya gimana nih ya. Kata orang kan kalau biar lebat tuh pakai minyak zaitun ya. Ustaz, minyak zaitun? Ya itu anak bilang, Masya Allah. Minyak goreng gitu. Saya bilang pas saat itu aku akan berubah itu luar biasa tuh, walaupun sedikit pembahasannya bahwa akhirnya aku akan berubah itu tentang bagaimana kita berubah tuh. Harus dengan ilmu gitu, Ustaz. Ya maksudnya saya mengkaji ilmu-ilmu lagi, saya lihat Al-Quran dan hadis. Teh, pulang dari kajian, kan awalnya ribut sama istri. Iya. Kemudian gimana di mobil? Masya Allah, Anda merasakan bahwa ini luar biasa, Allah mengasih petunjuk perantara dari istri saya. Perhiasan dunia yang terbaik adalah wanita soleh. Masya Allah. Teh, barakallahu fikum. Jangan tepuk tangan di masjid, antum lah. Allahu Akbar kalau di masjid itu. Baik, barakallahu fikum. Ya, kita udah dengar nih perjalanan hijrahnya. Ternyata lewat dari istri. Subhanallah, para jamaah. Ana ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ditanya oleh para sahabat tentang harta yang paling mulia. Orang yang menumpuk emas, menumpuk perak. Nanti kalau gak dizakatin, gak disedekahin, itu bakal jadi setrikaan di neraka buat mereka. Harta kita tumpuk, kita gak dapat manfaat, malah jadi setrikaan di punggung kita nanti. Para sahabat akhirnya bertanya, ya Rasulullah, kalau kata kita tahu dengan afdolul mal, fanatakhidu, lalu kita kumpulkan tuh harta itu. Nabi menyebutkan tiga. Apa tiga hal itu yang kasih hadiah? Mana yang mau jawab? Lisanan dhakiran, wa qalban syakiran, wa zaujatan safadhal, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, tiga tuh harta yang paling mulia. Yang pertama, lisanan dhakiran. Lisan yang pandai berzikir. Lisanun dhakir, wa qalbun syakir, hati yang bersyukur. Dan yang ketiga, salah satunya istrinya Caesar, Insya Allah. Wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Istri yang beriman, yang membantu suaminya beriman. Wa fi riwayatin tu'inuhu ala amril akhirah, yang membantu suaminya untuk urusan akhirat, bukan urusan dunia. Istri bantuin suami masak, istri bantuin suami kerja, bukan. Istri yang harta yang paling mulia adalah istri yang membantu kita mengingat akhirat. Ditanya, udah sholat bang? Kata dia, udah, padahal bohong. Oh, sakit. Harus banyak istighfar. Oke, kita akan dengar dari Abu Taqwa sekarang. Perjalanan dia di dunia musik, ya, yang pernah di Surabaya, pernah kemana-mana, yang kemudian ibadah-ibadah yang seharusnya dilakukan seorang hamba kepada penciptanya, mulai ditinggalkan karena pengaruh musik dan teman-teman. Terus bagaimana Abu Taqwa kok tahu-tahu bisa meninggalkan itu semua? Nah, Ustaz, jadi ini sebenarnya prosesnya masih panjang ya, dari kita dulu ada di dua aliran musik ya. Dari dulu sempat jadi ngepang lah ya dulu. Jadi kalau ngelihat dulu di jalanan ada anak-anak yang pengamen itu yang rambutnya mohak, celana sempit pakai boots tinggi-tinggi, ya dulu saya kayak gitu. Sampai akhirnya berubah aliran musik yang lebih keras tapi Islami gitu. Jadi kalau Islami gimana maksudnya? Ya ini dia yang saya mau ceritain tadi. Itu kalau dilihat itu Purgatory itu nama band saya dulu. Itu artinya mungkin kalau dalam bahasa Inggris itu tempat pencucian dosa atau neraka ya. Jadi kita ketemu tuh teman-teman yang Masya Allah rajin sholatnya, baik gitu akhlaknya, banyak baik deh ngingetin sholat gitu. Oh, sholat tuh gitu. Terus dulu gak tahu ilmunya, minum pakai tangan kiri santai aja kan. Jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Oh, ya udah. Tapi gak ngelihat itu sebagai sebuah kebenaran yang hak ya. Karena ngelihat temen gue bilang tangan kanan mungkin di ilmunya lebih tinggi, ikutin aja deh gitu. Sampai di musik yang ini nih, kita nih walaupun muka coret-coret gitu kayak setan gitu ya, kalau manggung itu kita pakai topeng gitu. Jadi dicoret-coret, terus mau manggung ini kita teriak Allahu Akbar, tapi ya Allahu Akbar gitu-gitu lagi gitu. Wah, headbang segala macam, kayak orang gila ini lagi. Allahu gitu. Akbar tapi goyang-goyang kepala. Iya, Ustaz. Allahu Akbar goyang-goyang gitu. Jadi udah jalannya salah, ngerasa bener, nggak ngerasa salah karena lo gue dakwah kok, gitu. Gue bawa ini kok, pokoknya yang nonton nih nggak boleh yang mabok ya, gitu. Jangan minum jauh-jauh minum keras. Bener itunya sih, bener cuma. Jadi kayak menggabungkan yang hak sama yang batil gitu, Ustaz. Karena saya dulu nggak tahu gitu, benar-benar nggak tahu. Tapi kok lama-lama hati ini makin keras gitu. Kok makin susah dapat nasihat. Saya punya adik itu dua. Satu polwan. Res narkoba. Satu lagi penjahat. Yang kerjaannya keluar masuk penjara karena ditangkap karena bandar narkoba. Jadi satu tukang nangkepin narkoba, satu yang ditangkap narkoba. Gitu. Satu rumah nih? Satu rumah. Allah. Tapi yang adik saya karena perempuan di mes gitu. Nah, kadarullah adik saya itu sudah begitu keluar penjara, dia sudah hijrah duluan. Sudah mulai cingkrang, jenggotan. Tapi karena saya di band itu ngerasa dakwah, saya ngelihat, alah lu baru tobat aja sombong gitu kan. Gitu, jadi kalau misalkan dikasih nasihat sama dia, dah enggak lu kan keluar dari penjara, gue belum pernah di penjara gitu. Jadi keras gitu, susah untuk dapat nasihat gitu. Terus di beberapa lirik lagu kita itu nganggap itu hal-hal yang benar gitu. Tapi ternyata ada titik saya dihadapkan pada permasalahan hidup ya Ustaz ya. Benturan hidup waktu itu saya sambil kerja juga di oil and gas company ya di Malaysia. Jadi selain kerja, selain ngeband juga kerja. Nah ini dihadapkan pada permasalahan rumah tangga yang sampai hampir atau memang sudah cerai gitu sama istri saya waktu itu. Karena ini belum cerita nikah, kok tahu-tahu udah cerai, mau cerai nih. Oh sudah, ini anggap sudah nikah, Sat. Anggap sudah nikah. Sudah nikah. Karena saya ketemu istri ya sama bermainnya di dunia entertain juga. Istri saya juga dulu ya dia agent tiket konser-konser internasional gitu. Duitnya banyak, Sat. Oh, jadi cari yang duitnya banyak ini. Nah, sampai di titik ini kok kita galau dihantam masalah tapi kok gak bisa menyelesaikan nih, jawabannya mana nih, kok nih kita ngerasa nih kita orang baik, orang soleh karena dakwah, tapi kok gak ada jawaban apa-apa ya. Di situ saya ngerasa bodoh, ini goblok nih gue, masa afwan ya bahasanya, tapi emang waktu itu kayak gitu ngerasanya, gue kok nasihatin orang buat jangan maksiat, jangan minum, jangan mabuk gitu ya. Jalan segala macam lah yang nggak benar. Tapi kok ilmunya malah nggak tahu apa-apa ya. Kok emang benar kayak gini ya? Kita tanya sama teman yang waktu itu ilmu itu, pokoknya kalau misalkan sudah teman ngomong gitu, taklid udah. Oh berarti itu yang benar. Udah kita sampaikan. Oh Yesus begini. Kata siapa? Kata teman gue. Gitu. Jadi begitu masalahnya kena di kita, wah ini galaunya habis-habisan tuh. Bener-bener, ini jawabannya kemana nih? Nyarinya kemana? Itu akhirnya cuma bisa memutar memori. Waktu dulu saya kecil, pernah diajari baik sama orang tua. Pernah diajari sholat, ngaji. Ya udah balik aja ke situ deh. Ngaji apa adanya. Karena memang udah gak sanggup lagi gitu. Kalau dulu mungkin punya masalah sebelum nikah dan ini sebelum ngepick di band itu larinya ke band. Tapi sekarang masalahnya ada di band dan ada di rumah tangga gitu. Larinya kemana lagi nih gitu. Sampai akhirnya di tahap sudah bosen. Bahkan ini ngerasa ini salah, ini mesti ada yang salah nih sama cara yang seperti ini. Ini mesti cari ilmunya gitu. Akhirnya minta izin sama grup band untuk keluar, tapi gak diizinin gitu. Karena memang waktu itu kita posisinya frontman gitu ya. Tapi ya diem-diem lah, bismillah. Tanya, akhirnya baru pertama kali saya terima nasihat tuh. Karena sudah dalam kondisi ngedown. Udah gak tahu lagi mau nanya kemana. Tanya sama adik saya yang dulu saya bilang sok suci gitu ya. Yang jenggotan itu. Dia bilang, ada pada pengajian di mana nih? Gitu. Tetap nanyanya masih gengsi gitu ya. Ada pengajian di mana? Oh dia seneng itu semeringat, tapi santai gitu. Tuh datang aja ke sana. Ada masjid, datang aja ke sana. Udah. Standar pakai orang taubat itu kan baju putih, ya baju koko putih, celana putih. Pokoknya biar kelihatan bersih lah, biar kelihatan orang habis taubat gitu. Udah jalan aja. Oh, masjid sini sudah. Datang gitu. Waktu itu daerah Tangerang ya, daerah Serpong. Saya lihat kok jenggotan semua gitu ya. Jenggotan, baju koko tua-tua. Oh, ini salah tempat ini nih. Nih, ya tapi karena memang awalnya kita sudah rebellion gitu ya, udah peduli amat lah sama orang gitu ya. Yang penting ini kepengen ya siapa tahu dapat jawaban gitu ya. Duduk aja di pojokan. Akhirnya di situ ada ustadz yang bicara kok lantang. Dan itu enggak ada setiap ucapannya itu kata Rasulullah, kata Allah, kata Rasulullah, kata Allah. Ini kok ustadz biasanya kan ngelawak gitu ya, biasanya ketawa-ketawa. Ini kok enggak, ini beda nih, mantep ini. Dia bilang, ini gua banget nih ustadz nih gitu ya. Karena logikanya nyampe gitu ke saya. Karena begitu dia bilang, hidup ini seperti ini. Karena Rasulullah bilang gini, wah jelas ini sumbernya apa. Memang ternyata ilmunya seperti ini. Nyangkut tuh di hati itu. Nyangkut di hati, mulai tuh ada ngerasa begitu turun dari masjid tuh. Tenang ya, ada bisa senyum, terus ketemu teman yang dulu juga ngeband, terus dia jualan dimsum, jualan somai di kajian, kaget juga, lo ngapain jualan ginian lo gitu. Tapi karena dia sudah berilmu, dia santai ngadepinnya gitu ya, dia senang lihat saya ada di situ gitu. Nah merasa ada teman, akhirnya coba balik lagi, ya sudah, akhirnya jadi tuh pelan-pelan ada tukang celana beli celana, ya udah cingkrang deh. Terus jenggotan, tumbuhin aja deh. Tau gak rugi amat. Dulu belum tahu ilmunya. Belum tahu itu cingkrang itu apa, jenggotan itu apa. Pokoknya bisa dilakuin, yang penting jalan baik, lakuin aja dulu. Ilmunya sambil dengerin aja di kajian. Nah, jadi di situ mungkin titik baliknya ya. Titik balik saya sudah capek sama dunia musik karena ngerasa bodoh. Karena bodohnya benar-benar ngerasa bodoh banget gitu. Karena cuma dengerin omongan orang yang kita juga gak tahu asal ilmunya dari mana gitu. Cuma teman aja. Itu Ustaz. Tayyib, barakallahu fikum, subhanallah. Antum lihat tadi bagaimana perjalanan hidayah. Ada yang ngasih tahu. Ada yang mengajak. Kalau yang mengajak benar, insyaallah jadi benar. Ternyata yang dapat hidayah duluan tadi adiknya. Mungkin dapat hidayah di penjara, di mana. Dan manusia tidak akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian kecuali di rumah Allah. Karena ini rumah kita sebenarnya. Adapun berkaitan dengan ilmu, orang yang mau berubah, semuanya membutuhkan ilmu. Kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh oleh Allah meminta tambahan ilmu? Wa qul rabbi zidni ilman. Katakan ya Allah kepada Rabbmu, wahai Rabbku, tambahkan kepada ilmu. Ilmu tadi itu yang insya Allah akan memberikan ketenangan, kedamaian, mengantarkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Nanti kita akan lanjutkan dengan Abu Taqwa. Kita tanya ke Mas Jarod sendiri ini perjalanan hijrahnya gitu gimana Mas Jarod? Dari yang kerjaan jadi pemusik, yang kemudian narkoba, macam-macam ya. Terus kok bisa akhirnya kembali kepada Allah. Ada perbedaan antara tiga orang narasumber ini. Yang ana bisa simpulkan ya. Abu Taqwa sama Mas Cesar mungkin bukan dari keluarga berada. Tapi yang ini kayaknya dari keluarga berada, Bang. Makanya kalau orang enggak punya duit bisa beli narkoba aja, Bang. Enggak bisa. Sabu-sabu berapa tuh harganya? Orang satu apa? Satu Bukan satu botol lah, geram-geraman itu dijualnya. Terus gimana Mas Syarat bisa kemudian perjalanannya meninggalkan hal itu Mas Syarat? Ya, setelah melewati masa-masa itu ya, saya memang ditawarin bapak saya untuk menjalankan usaha di Jakarta. Usaha restorannya orang tua saya. Itu sebenarnya udah berhenti Ustaz, saya udah berhenti tidak mengkonsumsi alkohol lagi. Tapi masih senang untuk menggambar, tubuh saya masih senang sekali. Sampai di Jakarta tuh saya masih nambah tato saya. Jadi sampai saya usaha di Jakarta memang bisa dibilang sukses ya Ustaz ya. Memang Allah kasih rezeki saya ke saya ini, memang usaha-usaha saya berjalan semua di Jakarta. Tapi balik lagi, saya dapatnya juga lingkungan di Jakarta ini bukan lingkungan orang-orang yang soleh. Jadi dapatnya orang lingkungan yang malah hedonis, malah semuanya pemuja harta. Jadinya saya kebawa. Jadinya akhirnya saya, kalau bahasa Jawanya, ngongso, Pak, itu. Jadi saya makin ngongso hidup saya, makin saya mengejarnya, kejar dunia. Enggak kenal dengan apa yang Islam ajarkan, yang Allah ridho itu yang seperti apa, saya enggak pernah mau cari dan enggak tahu juga itu ya, Ustaz ya. Jadi sampai saya akhirnya persisnya ya setahun yang lalu, di tahun-tahun 2014 itu saya memang akhirnya terbelit tentang riba itu banyak sekali, terbelit dengan hutang itu banyak sekali, karena saya ngejar kemewahan, saya pengennya punya mobil yang mewah, punya motor besar. Saya dulu memang senang sekali dengan motor besar, sampai mengoleksi beberapa motor gitu ya Ustaz ya, yang ngoyo. Harusnya, udah sampai kemana aja nih touring ini? Saya tuh yang belum tuh Kalimantan sama ke Flores aja Ustaz. Masya Allah. Yang kalau Indonesia semua udah hampir semua saya jelajahi. Subhanallah. Oh sama Pak Ani, Papua Ustaz. Papua belum. Nah. Tapi memang Allah udah ngasih jalan dulu. Saya tapi itu motor-motor kredit semuanya? Iya Ustaz, jujur aja. Jadi saya punya 4 motor dulu memang kredit semua. Mobil juga 2 dulu kredit semua. Tapi Alhamdulillah akhirnya Allah juga memberikan hidayah ke saya. Akhirnya saya tahu tentang Islam. Pertama kali saya memang 2013 itu sudah mulai sadar saya pengennya kenal Islam dan saya pengen tahu gitu. Harusnya kan kalau saya, anak saya kebetulan tadi saya belum cerita, anak saya 2 itu perempuan semua. Waktu itu saya perjalanan touring Ustaz ke Sumatera, di antara Lampung di Bengkulu itu tengah-tengahnya memang jalannya sepi sekali ya, kirinya laut, kanannya tebing-tebing apa perbukitan gitu. Ya entah kenapa waktu itu memang kir saya yang belakang itu motor memang ada bautnya yang patah, jadi saya mesti benerin, saya mesti berhenti. Akhirnya saya dapat bengkel kecil di tengah-tengah hutan itu, saya berhenti sekitar ya 1 jaman lebih lah berhenti di situ sambil ngobrol sama bapaknya yang benerin motor. Gak lama kemudian ada orang gila itu lewat di depan saya. Memang orangnya bajunya memang gak rapi, baju yang lusuh. Saya bisa bilang dia orang gila karena dikasih tahu juga sama bapak yang bengkel ini. Orang itu dari kejauhan ngatain saya, hanya simple ngatain saya orang laki gak pernah sholat gitu. Tapi bahasa Jawa pak, karena di Lampung itu kan bahasa Jawa ya. Jadi wong lanang ra tau sholat ya. Wong lanang ra tau sholat sambil nunjuk-nunjuk ya. Itu jauh ya, disitulah saya kena sekali. Setelah saya motor saya bener itu, saya jalan menyelesaikan sampai Sabang itu. Saya memang niatnya jalan sampai Sabang. Saya selesaikan sampai Sabang itu di setiap saya mengendarai motor itu teringat terus gitu lah. Kok bisa ya orang ini bisa tahu kalau saya gak sholat gitu. Kok bisa tahu ya orang ini bisa ngatain saya gak sholat, apa kelihatan gitu ya mukanya. Padahal seingat saya loh, Ustaz, kalau saya ngeliat-ngeliat tuh ya memang kalau nakalnya di dalam nggak kelihatan ya, kalau di luarnya nakal tuh kayaknya nggak kelihatan. Ya, jadi disitulah saya pengen kenal Islam, dan di setiap tidur saya juga mimpinya anak-anak saya besar nggak kenal Islam, anak saya perempuan dua-duanya nggak kenal Islam, jadi anak-anak yang nakal. Jadi saya takut sekali, akhirnya saya pengenlah kenal Islam, tapi salahnya saya kenalnya lewat TV. Ustaz. Jadi saya belajar Islam dari TV, dengar kajian di TV, yang arahnya malah saya salah terima. Jadi saya lebih senang mengutamakan sedekah. Jadi Padahal saya punya utang banyak, tapi saya mengutamakan sedekah yang sangat brutal, yang cor-coran, yang enggak tahu ini duitnya sebenarnya harusnya untuk dibayarkan untuk nyicil utang dulu, tapi malah untuk sedekah dulu. Padahal kan kata Rasul kita harus mengutamakan bayar hutang dulu ya setiap wajibnya, tapi malah saya pilih jalan sedekah. Jadi malah makin hancur keuangan saya, malah makin berantakan. Akhirnya saya om saya, adiknya ibu saya, beliau beberapa minggu yang lalu sudah diambil Allah, meninggal. Beliau sudah meninggal karena sakit kanker di paru-paru. Beliau yang mengenalkan saya pertama itu ngasih link saya itu kajiannya Ustadz Badrul Salam sama Antum Ustadz Syafiq sama Ustadz Firanda waktu itu. Nah Ustadz Badrul itu mengajarkan tentang detailnya wudu, terus sampai bahas-bahas tentang uban itu nggak boleh dicabut. Saya heran waktu itu tuh, saya pertama dengar kajian Ustadz Syafiq, Ustadz Badrul itu, saya tuh masya Allah ya, Rasulullah SAW ini sampai ngajarin uban aja dibahas loh. Saya nggak tahu gitu loh, kok Islam tuh kok bisa sedetail ini gitu loh. Kemana aja saya dari kecil ini nggak tahu tentang Islam, dan tahu-tahu tentang Islam bahasnya tuh sedetail itu, banyak sekali, sampai makan harus pakai tangan kanan, masuk masjid keluar masjid ada adabnya, masuk kamar mandi ada adabnya. Saya baru tahu itu gitu loh. Jadi segede ini umur saya 33, 34 waktu itu ya, 34 dikasih ya, alhamdulillah senang sekali dikasih jalan dari om saya itu, dikasih link-link itu. Akhirnya saya mencari kajian-kajian, saya datang kajian Antum, Ustaz. Saya datang ke kajian-kajian Ustaz Badru, dan akhirnya saya bisa dikenalkan baik sama teman saya di Jakarta, sama Ustadz Badru, akhirnya bisa ngaji rutin sama beliau. Disitulah saya akhirnya sadar betul, ternyata permasalahan saya adalah karena saya bermaksiat, berasa gak salah, dan saya banyak meninggalkan Islam, dan saya malah nikmat sekali menikmati riba. Saya baru sadar itulah salah saya. Jadi alhamdulillah Ustadz, sekarang ini tinggal satu aja lagi riba saya yang saya selesaikan. Jadi mobil yang tadi saya ceritakan, mobil nyicil dua-duanya, alhamdulillah saya jual Pak. Rumah juga saya jual, yang masih kredit saya jual. Jadi motor saya juga yang 4 kredit juga saya jual semuanya, alhamdulillah buat nutup-nutup riba. Dan saya ada pinjaman juga di bank-bank yang saya dulunya berbangga-bangga untuk mengembangkan usaha saya. Alhamdulillah saya sekarang bisa satu persatu saya selesaikan. Meskipun masih ada, saya masih dalam tahap menuju menghilangkan riba itu. Jadi ternyata nikmat sekali Ustaz, saya setelah kenal Islam ini, ternyata rumah ngontrak pun tetap nikmat. Mobilnya biasa saja, mobil yang sejuta umat pun ternyata juga nikmat juga kalau belinya cash. Enggak kredit. Enggak ada kredit, enggak ada hutang. Jadi sekarang ya tiap bulannya sedikit lebih tenang, lebih seneng. Artinya sekarang ngejar barokahnya Allah aja lah, ridhonya Allah aja gitu Ustaz. Subhanallah, barakallahu fikum. Tapi bicara masalah kehidupan dengan klub-klub moge gitu ya, apakah tetap ada sisa-sisa berantem dulu atau apa? Atau udah jadi lebih baik gitu kan? Enggak juga Ustaz, karena saya malah tergoda lagi karena di moge ini saya menjadi ketua-ketua di komunitas-komunitas di Jakarta. Salah satunya Ducati, dan ada motor-motor adventure BMW. Saya malah jadi pemimpin yang punya anak buah, artinya punya anggota. Anggota ini bisa dibilang rajin sekali maksiat Ustaz. Jadi kalau touring malah mereka malah bermaksiat, berzina. Jadi malah saya malah akhirnya malah enggak dapat lingkungan yang baik Ustaz. Jadi malah makin menjauhkan saya dari Tapi Islam. Kita sering dengar moge-moge biasanya mereka sosial, apa kemana, bagi-bagi apa. Ya, itu juga yang kita lakukan, artinya sosial jalan, maksiat jalan. Sedekah gitu. Jalan, maksiat jalan juga Ustaz. Na'udzubillah min dzalik. Sama seperti juga yang saya lakukan kemarin kan Ustaz. Saya sebenarnya tahun 2013 sudah sholat dan sudah umroh, tapi haramnya masih jalan. Artinya ribanya juga masih jalan kan, sama aja Ustaz. Jadi ya itulah yang banyak menyadarkan saya sekarang, akhirnya ya bisa hijrah sekarang ini, senang banget Ustaz. Alhamdulillah. Ya, beliau nyebutkan tadi masalah tato. tato ini sebenarnya dulu itu yang pakai tato hanya wanita. Tidak ada orang laki pakai tato. Ada perbedaan antara laki dan wanita. Wanita itu diciptakan kurang. Maka wanita dari kecil suka berhias. Allah mengatakan awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah pantas orang yang dibesarkan dengan perhiasan yang tidak bisa berbicara dengan lantang itu dijadikan anak-anak Allah? Karena orang-orang kafir mengklaim anak-anak Allah itu perempuan, malaikat itu perempuan-perempuan. Dan hadis Nabi, larangan mentato itu adalah larangan untuk kaum wanita. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washima wal mustawshima. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato. Perempuan. Karena dari dulu memang yang pakai tato itu hanya perempuan. Perempuan itu kan merasa kurang cantik, merasa kurang ini. Muncul lelaki-lelaki kemudian yang merasa kurang. Lu antum yang pria. Kita tanya beliau, kenapa beliau pakai tato waktu itu? Karena merasa itu menghiasi, membuat indah gitu kan. Iya betul Ustaz. Iya. Orang tuh merasa, aku kalau pakai tato ini kayaknya lebih indah dari yang lain. Subhanallah. Maka kekurangan di dirinya dia munculkan dengan menggambar di kulitnya. Wanita dulu, ya biasanya wanita itu mentato supaya lebih cantik. Yang ditato wanita itu biasa alisnya. Dari zaman dulu. Antum kalau melihat ada wanita-wanita Arab tua-tua badui. Yang dari Jazair, dari mana itu. Biasanya mereka kalau haji itu pakai tato. Tatonya itu di sininya. Jadi di pipinya dikasih tato, di sininya dikasih tato. Ya. Wallahu alam, ketika saya melihat dia tua, ya jelek banget lah. Udah kayak gini, orang kan kepingin pakai krim supaya bersih, gak ada item-itemnya. Ya. Dia kepingin, ini dia kasih. Warna-warnanya gak bakal bisa hilang. Maka itu dilaknat oleh Rasulullah SAW, orang yang melakukan itu. Karena termasuk merubah ciptaan Allah. Tapi tato ini tidak seperti cat yang menghalangi air untuk masuk. Gitu kan, tetap air itu masuk. Tapi mudah-mudahan dengan taubatnya masyarakat Allah mengampuni. Semuanya kemudian. Masalah riba juga Allah itu mengumumkan perang kepada pelaku riba. Mengumumkan perang. Fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalian kalau berani perang sama Allah dengan riba itu. Dan riba ini adalah berasal dari orang-orang Yahudi dulunya. Mulai zamannya Nabi Musa, orang-orang Bani Israel itu. Mereka suka makan riba, mereka suka makan dari uang yang diberikan kepada orang. Kemudian dia berusaha untuk mengambil bunga dari situ. Dan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Mekah mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Kata dia jual beli itu sama dengan riba. Kenapa kok diharamkan? Lah wong orang itu beli barang, beli tablet 10 juta, dia jual 10 juta, dia jual 12 juta. Boleh enggak? Orang beli tablet 10 juta, dijual 12 juta. Boleh. Terus kenapa? Anak punya uang 10 juta, anak pinjemin, dia kembalikan 12 juta. Sama apa enggak sama? Sama dapat untungnya kan 2 juta. Sama-sama modalnya 10 juta. Tapi Allah mengatakan, wa ahallallahu al-bay' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, dan Allah haramkan riba. Kenapa? Karena asasnya jual beli itu cari keuntungan. Asasnya. Sedangkan asasnya meminjamkan uang itu berbuat baik. Membantu orang. Bukan cari keuntungan. Kok kau sekarang jadikan meminjamin orang itu untuk cari keuntungan? Allah haramkan itu. Kau silahkan mau dagang dengan uangmu 10 juta silahkan. Tapi orang ini tahu kalau dagang bisa untung bisa rugi. Kalau minjemin pasti. Maka Allah katakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah hilangkan berkahnya riba. Orang punya uang, punya ini, punya itu, hilang berkahnya. Susah hidupnya. Tadi dikatakan mungkin dia punya mobil mewah, tapi tetap susah hidupnya karena dia punya beban tiap akhir bulan harus Dikejar-kejar. Gimana merasa dikejar-kejar untuk bayar utang itu, Mas Syarot? Apa yang dilakukan, Mas Syarot? Ya, enggak bisa tidur. Tidurnya enggak nyenyak, Mas. Subhanallah. Nah, yang namanya utang itu membuat orang tidur tidak nyenyak, siang hari merasa enggak nyaman, kalau ada yang tukang nagih, bilangin bapaknya ada. Wah, ya gitu. Baik, barakallahu fiik. Kalau itu perjalanan Mas Syarot, kita akan dengar dari yang sebelah kanan kita di sana sebelum kita berangkat ke Bang Caesar. Bang, ketika Bang Ahmad hijrah, meninggalkan kehidupan itu ya, apa hidupnya lebih nyaman dari sisi ekonomi, Bang? Masya Allah. Ya, hancur, Ustaz. Hah? Hancur? Ya, hancur. Jadi, dari dulu dapur saya itu ada dua. Dari musik, ke sama dari kerjaannya. Jadi dulu, begitu saya hijrah, saya gak langsung keluar dari kerjaan. Ada proses dulu 1 tahun masih. Karena ada terikat ke, ada project gitu ya. Saya harus pegang Indonesia sendiri untuk mewakili perusahaan Malaysia gitu sana. Dan saya harus selesaikan itu gitu. Tapi saya di situ karena kerja sendiri di Indonesia, tidak punya bos, tidak punya anak buah, punya keleluasaan waktu gitu ya. Dan itu yang saya manfaatkan untuk datang ke kajian. Saya kejar tuh, saya jadi edik sama kajian. Pokoknya dengar ada ustaz ini sana, ayo. Terus ustaz itu katanya mau ada lagi ke sana, ayo ikutin aja tuh. Sama waktu itu kita ada masih pakai punya mobil gitu ya. Sama keluarga. Wah, ada nikmat lah karena lagi ada di zona nikmat di situ ya. Nah, kadarullah begitu sudah selesai ke proyeknya, saya harus diberikan pilihan untuk tinggal di Kuala Lumpur untuk mengurus bisnis di Asia Tenggara gitu. Karena saya merasakan nikmatnya ada di masjid-masjid, saya berpikir kalau saya tinggal di sana belum tentu ada kayak kajian di sini. Ini lagi nikmat banget nih, lagi ngerasa yang dulunya nggak pernah ngerasain gitu tuh sejuk, adem, ngelihat apa hubungan sama orang tua jadi lebih baik, jadi akrab, pokoknya serba syahdu lah ya, bahagia gitu. Nih kalau saya tinggalin, saya akan sibuk sama kerja lagi dan belum tentu dapetin suasana kayak gini lagi. Bismillah tinggalin. Nah itu sudah kondisinya sudah meninggalkan band duluan ya. Bismillah kita tinggalkan kerjaan juga. Sama kayak Mas Jarot waktu itu posisinya saya juga lagi ada, saya masih punya apartemen tapi ya dengan hasil kredit bank riba gitu, mobil juga hasil riba, mobil waktu itu tinggal 4 bulan lagi, tapi karena sudah takutnya sama bahaya riba, karena memang waktu itu saya sempat bertanya sama Ustadz Irwandi, memang pilihannya bijak, tapi karena sudah takut duluan, ya sudah tuh apartemen kita jual, mobil kita jual, yang ada motor Vespa itu hasil memang cash kita belinya, lebih tenang. Itu akhirnya yang kita urus kajian kemana-mana, bawa, saya dulu kalau urus kajian itu bawa koper itu, koper yang biasa kita buat traveling gede, itu isinya portable sound, kabel-kabel, kamera segala macam ada di situ. Saya bawa tuh dari saya rumah di Bintaro, urus kajian di Jakarta, di Meruya, di Mercubuana, itu bolak-balik gitu. Terus kemana lagi, itu aja tuh. Jadi kayak tukang obat lah bawa koper gitu, karena mobil udah gak ada. Nah, pasca dari keluar kerja itu, beberapa bulan masih tercover dengan tabungan. Masih tercover dengan tabungan, dan saya tidak punya pekerjaan lain. Waktu itu saya benar-benar menikmati ada di dalam masjid, dari masjid ke masjid gitu, sama istri. Mulailah, tabungan sudah habis, apartemen dijual, kita bangunkan rumah, tapi karena mungkin itu dulu ada proses riba, hasil penjualan barang riba juga, rumahnya gak jadi-jadi. Bertahun-tahun gak jadi-jadi, gak bisa ditempatin juga gitu. Akhirnya kita sudah pada di titik benar-benar pengangguran, gak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan, tapi saya punya anak yang semuanya menyusu gitu, yang harus dibelikan susunya gitu. Itu anak masih 3 ya, anak ketiga, anak kelihar udah 3, kemudian ini sudah mulai tuh ngerasa berpikir gitu ya, ini bagaimana nih besok anak-anak susu habis ini. Alhamdulillah saya punya istri yang memang tidak gampang menyerah gitu ya. Saya sama istri, terutama istri saya tuh coba untuk lihat internet, bikin apa yang bisa kita jual loh gitu. Jadi mulai itu kita bikin karena memang duit udah nggak ada, bahkan untuk ke ongkos kajian gitu sudah nggak punya uang lagi. Jadi perubahannya drastis dari yang dulu kalau misalkan gajian anak-anak antri itu untuk ngambil dari uang keluar tuh rebutan, ini untuk beli susu aja sudah nggak ada gitu untuk besok, karena memang udah benar-benar nggak ada. Dan ya udah bismillah, waktu itu orang tua kerja di sekolah dasar, ada buka kantin, kita coba titip, kita bikin gorengan, pisang goreng gitu. Pisang goreng, dapat habis misalkan ada uang 20 ribu. Masya Allah itu bahagianya minta ampun gitu, karena alhamdulillah bisa beli buat susu anak. Beli, udah buat susu anak. Ternyata ini membalikan teori saya dulu, saya nikah telat. Saya nikah telat itu, saya nikah umur 33. Saya gak berani nikah karena gak punya kerjaan waktu itu. Gak punya kerjaan yang settle. Begitu saya kerja di oil and gas, saya baru berani nikah. Tapi semua teori itu ternyata patah. Di saat saya justru berhenti kerja. Di saat saya sudah jalanin jadi jualan gorengan. Terus kita bikin jus. Yang mudah-mudah aja yang kita bikin jus. Terus kita jual di kajian-kajian. Terus saya jadi pedagang jus di kajian gitu. Nah, itu alhamdulillah uangnya. Dan itu ternyata kita merasa tercukupi gitu. Nggak harus mikirin bayar utang juga. Nggak harus bayar cicilan. Terus ada uang 20 ribu. Alhamdulillah cukup karena bisa beli buat susu. Dan makan ya insya Allah cukup seadanya. Ternyata justru Allah cukupkan di hati gitu ya. Ini sensasi rasa yang aneh tapi seneng gitu. Kok bisa ya gitu, kita kekurang. Maksudnya dengan sedikit ini, kalau dibandingkan dengan dulu ini kan wah jauh banget berlipatnya. Tapi tiba-tiba dikasih segini kok cukup aja ya. Memang ada di kondisi yang kita tuh harus memang pers tenaga, pers juga air mata gitu. Jadi kalau kerjaan kita dulu tuh saya sibuk meeting ke meeting dengan perusahaan, nih saya menyibukkan diri dengan ngurusin kajian dari gulung kabel. Kayak teman-teman yang pegang kamera ini, dulu ini kerjaan saya gitu. Sampai sekarang masih jadi gulung-gulung kabel dari masjid, butuh bantuan apa, kita punya alat ini, ayo gitu. Sampai harus melahirkan anak yang terakhir, kondisinya saya itu gak punya uang sama sekali gitu. Gak punya uang sama sekali, masuk ke rumah sakit, waktu itu kita tunda-tunda. Karena istri mau lahir, tapi bilang, saya bilang, bisa ditahan dulu gak? Gitu. Udah mules-mules tidur. Jadi suruh nahan, gak boleh keluarin dulu tuh anak. Iya, karena memang nunggu duit, gak ada duit. Ustaz. Waktu itu anak masih urus 2 tablik akbar Ustaz Yazid, kalau gak salah ya. Habizahullah, dan nih dokter bilang tanggal sekian sudah harus masuk. Tapi kajian Ustaz Yazid ini kan masih ada 3 hari, kita urus kajian dulu, sama istri juga urus kajian. Sudah akhirnya ternyata di kajian itu malah sudah bukaan berapa gitu. Selesai kajian langsung masuk rumah sakit, karena sudah terpaksa dan gak mikirin gak ada duit lagi karena memang udah harus masuk rumah sakit gitu. Ya bismillah aja gitu. Bismillah, tapi ya memang kerjaan gak ada, saya gak mencoba untuk pinjam. Saya gak mencoba untuk bilang sama orang tua atau sama siapapun. Karena saya pikir saya masih punya motor satu. Kalau memang nanti ini dibutuhkan ya sudah kita jual saja motor untuk biaya lahiran gitu. Waktu itu saya ingat saya punya uang cuma 200 ribu gitu ya untuk biaya rumah sakit. Saya pikir tadinya kelahiran akan normal ya, paling biaya 5 juta, 6 juta gitu. Ketutuplah sama motor. Kadarullah istri kelahiran yang terakhirnya harus sesar. Sampai hari H menjelang hari kelima, besok sudah harus keluar, tagihan keluar tuh capai 17 juta gitu. Itu saya nangis gitu sama apa? Saya bilang, ya Allah, saya nih memilih jalan hijrah, tapi kenapa kok sempit ya? Ada susah sekali ya. Kok bukannya katanya dikasih yang terbaik gitu? Kok enggak ya? Pikiran-pikiran gitu sempet masuk gitu. Cuma karena pernah dengar dari Ustadz katanya tawakal gitu, tawakal sama Allah, nanti Allah akan cari kasih yang jalan terbaik. Dan juga dengar cerita kata Nabi Musa pun ditolong bukan di awal-awal, tapi sudah mau tenggelam lah segala macam, ditolong sama Allah. Jadi pertolongan itu justru di saat kita akhir, kita sabar atau enggak. Cuma bisa nangis aja tuh, bisa nangis, ya Allah, minta apa? Karena udah gak merasa berdaya gitu ya, udah gak merasa berdaya. Tapi saat itu memang lagi ngetes diri juga, tauhid kita, tawakal kita, benar gak nih? Allah akan nolong gitu ya, dan yakin Allah akan nolong gitu waktu itu. Jadi udah bismillah, berdoa aja sambil mulai coba-coba cari tahu harga motor berapa nih. Kalau ini tolong dilepas aja. Besok mau keluar, malam itu tagihan sudah keluar, saya tuh nggak pegang uang apa-apa gitu ya. Sudah cuma bisa nangis, tapi masih berbesar hati karena punya motor. Kadarullah, beberapa jam sebelum harus keluar, ada teman tanya gitu ya. Mat, gimana kabar? Ya, alhamdulillah, sehat. Karena dia tahu kita ngurusin gajian dan istri lagi marah sakit gitu, karena tunda-tunda kelahiran. Oke, gimana rumah sakit? Beres sudah. Biaya gimana? Sudah berapa yang tertutupi? Saya bingung jawabnya. Karena biasanya kan kalau gitu ada nanya kurangnya berapa gitu ya. Saya bilang, karena kalau sudah seperti itu ya saya enggak malu lagi untuk ya apa adanya, saya bilang enggak, ya belum apa, memang belum tertutupi apa-apa, memang enggak ada biaya apa-apa gitu. Masya Allah, saya nggak menyangka itu justru perkataan itu datang dari teman saya yang juga sama-sama hijrah ya, sama-sama dulunya berandalan ya, begundal ya, sama dia juga hijrah. Harusnya dia datang hari ini, tapi kata Allah dia nggak datang. Dia bilang ya sudah berapa biayanya, sekian, dikasih lebihnya untuk biaya ini nah. Saat itu juga saya nangis, bukan nangis karena bersyukur sama teman ya, saya coba bisa berterima kasih sama dia, tapi karena ngerasain ternyata Allah tuh nggak buta, Allah tuh nggak tuli, Allah tuh nggak ngebiarin saya sendiri. Makanya dari situ saya sudah makin pegang itu bahwa Allah itu ada, tinggal minta, tinggal ngadu sama Allah. Apapun yang kita minta, Allah nggak akan ngebiarin kalau memang kita benar-benar meninggalkan sesuatu itu karena Allah. Di situ saya akhirnya mendapatkan bukti yang paling besar dari proses hijrah saya. Sampai alhamdulillah istri bisa keluar, dan kemudian dari yang hanya jualan gorengan, jus, dibukakan satu persatu tuh sama Allah, dibukakan. Datang Wisnu, Tengku Wisnu, dia kepengen akikah. Saya waktu itu belum punya bisnis akikah, tapi punya hobi nyembelih karena punya hobi senjata tajam gitu ya. Ya sudah bismillah, sembelihin, dipromoin sama dia, jadilah sekarang Abu Takwa tukang akikah. Orderan datang gitu. Terus ternyata dari belajar pisang goreng gitu, kita coba kulik bagaimana belajar pisang kebuli. Alhamdulillah ternyata nasi kebuli kita happening gitu. Kebuli berontak kita bilangnya, karena kebulinya enak pakai pete sama jengkol gitu. Dan semua pintu-pintu akhirnya dibuka terus. Sampai yang paling terasa banget bahwa Allah memang akhirnya mengumpulkan saya dengan dan keluarga itu dengan orang-orang saleh, bisa berkumpul sama teman-teman, sama ustadz, dan kadarullah alhamdulillah ini kajian kita nih, buku ini dulu kita yang membantu untuk proses penerbitannya, percetakannya, dan Allah juga ternyata memudahkan jalan bagi saya dan keluarga untuk buku-buku berikutnya dari ustadz-ustadz kita, mempercayakan saya dari istri dan beberapa teman untuk memegang proses semua penerbitan dan percetakan buku. Saya ngelihat bahwa Allah memang akan bukakan jalannya, ternyata ya nanti aja, saya terserah Allah kasihnya, asal kita sabar gitu. Jadi memang ada prosesnya, Ustaz. Subhanallah, subhanallah. Terkadang sebagian orang berpikir, ada satu firman Allah yang memang firman itu benar, cuma kita yang memahaminya kurang pas. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Tapi terkadang sebagian di antara kita itu berpikir, anak ini udah bertakwa, anak ini udah hijrah, anak udah ninggalkan itu, kok masih dapat kesulitan seperti ini? Berarti kita belum bertakwa. Allah Jalla Jalla berfirman, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَخُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Apakah manusia itu mengira dengan mereka mengatakan amanna, kita sudah beriman, lalu mereka enggak diuji, mereka bakal dikasih fitnah, bakal diuji oleh Allah Jalla Jalala untuk melihat kebenaran hijrah dia, kebenaran iman dia. Maka dengan ujian yang datang akan tampak siapa yang benar-benar taubatnya dan yang siapa yang taubatnya hanya pura-pura, hanya ya ikut-ikutan aja. Dan antum melihat Abu Taqwa tadi bercerita, ketika dia memiliki motor, hatinya ada di mana? Ada di motor. Dia berpikir, ah, motornya dijual bisa nih mencukupi. Tapi ketika motor gak cukup, baru kepada Allah. Maka memang itu manusia. Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia serahkan semuanya kepada Allah. Tidak kepada uang yang dia miliki. Tidak kepada orang tua yang mungkin bisa membantu. Tidak kepada sahib-sahib yang mungkin dia bisa membantu dia. Tapi tawakal dia kepada Allah, فَهُوَ حَسْبُهُ. Maka Allah akan mencukupi. Di situ keimanan kita. Apakah kita benar nih mau kembali kepada Allah? Yakin gak kalau itu Allah Sami'un Alim? Maka jangan antum berpikir jalan menuju surga itu landai. Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Bukan dengan keenakan, bukan dengan kemewahan, tapi diuji agar apa? Agar orang itu kembali kepada Allah Jalla Jalalu. Maka antum nih yang hijrah ketika mendapatkan kesulitan, baik itu di usaha, baik itu di ekonomi, maka kembalilah kepada Allah. Dan peran istri, kita lihat. Istri yang juga menguatkan suami. Jadi ibu-ibu itu yang bisa menguatkan suaminya dalam proses hijrah ini, pahalanya besar sekali. Kita akan dengar dari Cesar, bagaimana tatkala dia meninggalkan mobilnya, itunya semua, berhijrah. Apa tambah gampang dapat duit? Iya. Pas saat saya menjual semua harta saya, mobil saya, rumah saya kasih orang tua saya, bapak saya, terus akhirnya saya tidak membawa suatu harta yang mungkin Allah berikan buat saya, tapi saya tinggalkan semua karena mungkin ada kayak mobil itu pasti dalamnya ada ribanya, saya jual mobil saya, pada akhirnya semua yang saya dapatkan adalah tidak ada gitu, kosong. Dan saat itulah saya berubah, saya ngomong sama istri saya sudah meninggalkan semua, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya pekerjaan yang mungkin memadai, mungkin yang safety buat saya. Tapi saat istri saya bilang, rezeki pasti Allah jamin, tapi amal kebaikan kita tidak akan dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bahwa rezeki itu udah dijamin sama Allah, dan akhirnya rekening saya emang nol, yang tadinya luar biasa puluhan juta, tapi sekarang nol, dikuras. Allah menguras rezeki kita yang mungkin di dalamnya maksiat, Allah kuras. Dan Allah berikan keberkahan dengan cara berdagang. Karena Rasulullah mengajarkan untuk kita berdagang, dan penghasilan yang berkah adalah berdagang. Akhirnya sama istri saya, cuma dia bilang minta, bolehlah saya tidak memikirkan dunia ini untuk membeli kamu, memberi kamu memberi saya rumah di dunia ini, tapi bagaimana untuk kita berdua menyicil rumah di surga. Istri ngomong kayak gitu, masya Allah. Anda bilang, wah kalau kayak gini nih, kalau bukan istri berpikir seperti ini, saya diceraiin mungkin, Ustaz. Diceraiin sama istri? Nggak ada penghasilan, Ustaz. Subhanallah. Itu yang masya Allah, dari situ kita bikin apa ya, oh akhirnya saya bikin kuliner tahu joget namanya, Ustaz. Tahu joget? Iya. Masya Allah. Gimana namanya itu? Apa nggak mengundang orang jadi, untuk joget enggak, lagi? Jadi tahunya tuh, oh ternyata dulu saya joget, jadi akhirnya tahunya joget, tapi bukan orang yang joget, tapi... Seharusnya tahu tobat. Oh, tahu tobat. Ntar diganti status. akhirnya di situ diberikan, benar-benar aku takut diberikan, diluaskan rezekinya. Saya dapat teman-teman yang soleh kayak Aki Jarot, Abu Tako, Ustaz juga semua orang-orang yang soleh. Mengingatkan saya bahwa ternyata ya Allah dulu tuh saya dibebaskan. Mungkin saya dibilang orang kafir karena di hadis riwayat Muslim bahwa adilnya seribu mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Ternyata kita nih di dunia ini nih penjara yang gak bisa kemana-mana. Tapi surga buat orang kafir dikasih harta yang banyak untuk melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya disitulah saya alhamdulillah dapat lapak untuk berdagang. Sama Aki Jarot juga dikasih lapak untuk kita berdagang di Depok dan Jatiwaringin. Alhamdulillah sama istri juga bikin Miki Smile, Ustaz. Apa? Miki Smile. Ismail. Miki Smile. Miki Smile. Iya kan Ismail kan? Nyam. Anak panggil Ismail anaknya Cesar itu. Iya. Jadi Abu Ismail. Iya, dari situ ya alhamdulillah berdua kita berdagang dengan online. Alhamdulillah lancar Allah berikan umur. Tep, anak Afan, anak putus. Ketika meninggalkan itu, bagaimana keluarga? Bagaimana teman-teman? Iya, keluarga pastinya geram ya dengan saya. Sar, balik lagi ke dunia entertain. Teman-teman kamu kangen. Tuh, kan uangnya memadai. La haula wala quwwata illa billah. Godaan. Insyaallah. Disitulah anak merasakan bahwa kok sampai seperti itu. Tapi saya memberi dengan kasih tahu bahwa saya sudah capek Pak untuk mencari dunia tidak ada ujung-ujungnya. Saya ingin berhijrah dan mendekatkan diri pada Allah Jalla Jalaluhu. Masyaallah. Barakallahu fikum. Jadi alhamdulillah di situ saya sama teman-teman pastinya mungkin teman-teman yang dulu mungkin kegiatannya lebih sibuk ya dengan dunia, tapi kita pelan-pelan kita datangkan dengan assalamualaikum aki, ahlan wa sahlan seperti itu kan, maksudnya memberikan suatu, oh ternyata orang itu peduli sama kita, kita tunjukkan akhlak kita sebagai umat muslim yang abadi untuk selamanya. Allahu Akbar, barakallahu fikum. Nah, tapi tetap yang namanya celaan, kalau bahasa sekarang dibully, itu ada tuh kayak gitu. Pastinya, saya sekarang berubah ya. Oh joget haram ya, saya senyumin aja, masya Allah. Karena senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi antum kasih sedekah dia. Jadi walaupun itu, kita kasih tahu, kenapa sih Sar sekarang berubah? Oke, saya bilang gini, apa yang saya dapatkan, apa yang saya dapatkan di dunia ini, semua adalah riba, saya bilang gitu kan. Semua itu tidak ada saya nikmati dunia ini, tapi saya bilang bahwa saya orientasi saya di akhirat, bahwa masih ada fase selanjutnya untuk kita menjalani akhirat nanti gitu. Subhanallah, barakallahu fikum. Para jamaah, berbicara tentang keluarga, kadangkala orang ketika hijrah dia dibully, dicela macam-macam. Itu sudah ada sejak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah selalu dicela sama kaumnya. Bikin perahu, itu bikin perahu di sini. Kemudian kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dicela dengan celaan yang sangat tidak beradab. Disebut apa beliau sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang nyebutkan? Sebutkan lima, jangan lima lah, terlalu banyak. Tiga celaan orang-orang kafir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahir, ahli tenung, majnun. Naam, barakallahu fikum. Tafadhal. Naam. Ada yang mau nambahin? Yang disebutkan sahir, kahin, sama majnun. Sobi, Baib. Apa lagi? Enggak apa-apa lah, kasih hadiahnya. Kirim ke belakang. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut majnun. Sampai orang-orang kafir mengatakan Allah abadikan cerita itu dalam Al-Qur'an Al-Karim. Mereka mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya ayyuhallazi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun." Wahai Nabi, wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an, innaka lamajnun. Ini ucapan penegasan. La itu penegasan tambahan lagi. Engkau benar-benar orang gila. Sallallahu ala nabina Muhammad. Dikatakan sahir, penyihir, tukang tenung, kahin. Dan dikatakan tadi sobi. Sobi itu orang yang keluar dari agamanya. Meninggalkan agamanya. Dan itu perjuangan. Mereka berusaha untuk mengembalikan kita dari jalan yang benar menuju ke jalan kesesatan itu. Tugas kita harus sabar. Antum pakai jenggot, apa katanya orang-orang? Kambing. Kambing lagi lewat nih. Cingkrang. Allahu Akbar, kasihan nih orang kebanjiran terus padahal musim kering sekarang. Macam-macam. Ana mau tanya sama Mas Jarod. Mas Jarod ketika hijrah, selesai meninggalkan riba, meninggalkan itu, bagaimana dengan keluarga dan teman-teman? Apakah mereka mendukung? Kita bicara yang dulu. Keluarga yang dulu, teman-teman yang dulu. Ketika melihat perubahan di Mas Jarod ini, apa yang terjadi? Kalau keluarga pastinya mendukung ya, Ustaz. Ibu saya termasuk ini doanya ibu saya yang pengennya tuh saya benar-benar bisa meninggalkan kehidupan saya yang lama. Dan juga doa istri saya. Tapi yang paling gak bisa terima adalah teman-teman saya. Karena saya harus tinggalkan teman-teman lama saya yang teman-teman di motor. Bukan artinya ditinggalkan secara apa? Kalau saya masih berhubungan masih sih masih menyapa, maksudnya nggak memutus silaturahim yang langsung ditinggalkan nggak. Tapi saya lebih memilih keluar dari komunitas-komunitas itu. Jadi status sosial saya juga saya tinggalkan yang dulu-dulu. Tapi teman-teman dekat saya banyak yang kaget awalnya. Tapi karena saya nggak pilih untuk mendakwahkan apa yang saya sudah jalani, tapi saya pilih mencontohkan saja setiap akhirnya. Tapi alhamdulillah sekarang teman-teman saya sudah merasakan apa ya perubahan saya yang dulunya mungkin kasar, yang dulunya ngomong banyak mencelanya dan temperamen ya, karena saya memang orangnya temperamen emosi. Akhirnya saya sekarang katanya loh Ustaz ya sedikit lebih baik, lebih sabar. Jadi ya saya senang sekali diterima kembali. Tapi memang saya menjauhi teman-teman yang dulu-dulu ya, yang membawa kemaksiatan saya jauhi memang Ustaz. Alhamdulillah digantikannya sekarang teman-temannya yang bisa menyemangati saya untuk istiqomah di jalannya Allah ini. Saya senang sekali Ustaz. Jadi lingkungannya ganti ya. Allah itu ganti. Jadi memang harus ganti lingkungan nih. Kalau kita lihat tadi Abu Taqwa juga berubah, sohib-sohibnya, Zesar. Dan Mas Jarod sendiri lingkungannya berubah sama sekali. Berubah, bahkan sampai kesenangan-kesenangan saya yang dulu yang gak ada manfaatnya, kesenangan saya tentang dunia, itu Allah ya membalikkan hati saya benar-benar gak, udah benar-benar gak seneng lah. Yang dulunya tuh apa-apa yang dilihat majalahnya motor, yang dilihat YouTube-nya motor, apa-apa semua yang saya lihat motor. Tapi sekarang ya Allah malah ngasih saya buat cari ilmu terus. Jadi ya kalau buka YouTube ya semuanya kaji. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Subhanallah ya. Para jemaah, tetap mereka yang hijrah itu harus merubah lingkungan. Dia tidak bisa hijrah tetap di lingkungan yang seperti itu. Kecuali dia bisa mewarnai. Maksudnya, anak tetap di sini, anak akan rubah semua di sekitar anak. Kalau kau kuat gak apa-apa. Tapi terkadang balik lagi dia sama sahib-sahib yang seperti itu. Ingat dengan kisah orang yang membunuh 99 orang. Dia bunuh 99 orang. Kemudian tanya kepada seorang alim ulama. Halli min taubah. Mungkin gak aku bisa tobat? Kau sudah bunuh 99 orang. Ini gak bakalan diterima tobatmu. Namanya orang mau tobat, mau baik, ketemu orang yang salah. Apa kata orang ini, kalau aku gak bisa bertobat, ya udah aku lengkapin aja 100. Dibunuh tuh kiainya. 100. Kemudian dia tanya kepada alim ulama lainnya. Kata dia, apa yang menghalangimu dari pintu taubat? Tapi dengan syarat satu, kau tinggalkan kampungmu. Kau tinggalkan masyarakatmu. Soalnya kalau kau balik ke sana, kau akan tetap terpengaruh. Kau berangkatlah ke kampung yang baik. Dalam perjalanan pindah, mati. Belum berbuat amal kebajikan, jemaah. Baru mau pindah, baru mau hijrah. Mati di tengah jalan. Dua malaikat ribut, malaikatul azab wa malaikatul rahmah. Kata malaikatul azab, syuf, rajul ini belum pernah berbuat baik sama sekali. Kata malaikatul rahmah, dia sudah berangkat untuk meninggalkan semuanya. Dia mau bertobat kepada Allah Jalla Jalla. Iya, tapi dia belum berbuat baik sama sekali. Akhirnya, datang malaikat satunya memberikan solusi buat mereka. Diukur lebih dekat kemana dia. Kalau lebih dekat ke kampung yang jahat, maka dibawa oleh malaikatul azab. Kalau lebih dekat kepada kampung yang rahmat, kampung yang baik, maka dia akan diambil oleh malaikatul rahmat. Dan ternyata orang itu lebih dekat kepada kampung yang baik. Maka itu penting bagi yang hijrah. Tapi di akhir penghujung perbincangan kita, ana akan kembali kepada Abu Taqah. Abu Taqah, setelah meninggalkan itu semua, meninggalkan teman-teman, meninggalkan dosa-dosa itu, kemudian berkumpul dengan teman-teman yang baik, pernahkah ingat dengan dosa-dosa yang dulu, yang pernah dilakukan, sehingga perasaan apa yang ada dalam hati ketika ingat dengan kehidupan masa lalu itu? Masya Allah, Ustaz. Mungkin tadi waktu di awal saya ingat ada di Surabaya ini, ada di depan hadapan orang-orang soleh ini, sahabat-sahabat saya yang sekarang, saudara-saudara yang sekarang, justru saya ingat dosa saya yang dulu, waktu saya berdiri mengajak orang untuk dalam berkumpul dalam kemaksiatan. Itu bikin saya, itu ingat dosa dan bikin saya menangis, karena menangis itu bukan karena terkurung dalam dosanya, tapi lebih bersyukur karena Allah sudah memindahkan saya dari tempat yang dulu ke tempat yang sekarang, dari kondisi yang jahil dulu ke kondisi yang sekarang. Sama seperti waktu itikaf, waktu awal-awal saya itikaf itu, saya belum pernah itikaf, tapi begitu saya hijrah, saya coba itikaf di masjid yang memang orang-orangnya itu cingkrang, joget, jenggotan gitu ya. Di sela-sela itu saya juga ingat dosa. Dulu nih, waktu Ramadan gini, saya tuh masih manggung nih di kota ini, di kota itu. Tapi sekarang Masya Allah nih, saya ada di tempat yang apa, berkumpul dengan orang-orang baik, itikaf. Di setiap amalan kebaikan yang saya lakukan itu yang berubah, biasanya selalu ingat sama dosa-dosa yang lalu. Dan itu bikin saya, sebenarnya ada dua, saya takut gitu sama dosa yang dulu, karena takut tidak belum diampuni, karena saya gak tahu Allah sudah mengampuni atau belum, dan bersyukur karena saya sudah tidak ada di tempat itu lagi. Dan itu yang bikin saya itu makin berikrar bahwa gue gak mau lagi terjebak ke dalam dunia yang dulu. Apapun itu taruhannya, apapun itu yang harus diperjuangkan, gak akan gue balik lagi ke dunia yang dulu. Biar orang bilang mau ditarik lagi, teman-teman pada kangen nih, pengen kesana lagi, ayo kita ada rekaman lagi nih, ada mau panggung sana lagi. Enggak, bismillah gitu. Walaupun ada di periode susah gitu ya, enggak punya uang gitu misalkan, memaksa, yang bikin kadang berpikir untuk kerja lagi kayak dulu gitu. Tapi karena ingat nikmatnya sekarang itu seperti apa, apapun caranya enggak akan mau lagi lah untuk kesana. Sudah yang di sini saja syukuri dan mencoba untuk memperbaiki diri terus, karena jujur sampai sekarang masih takut dosa-dosa itu yang terlalu banyak itu belum diampuni sama Allah. Jadi mudah-mudahan dengan yang seperti ini, saya memang tidak punya ilmu gitu ya untuk menyampaikan apa-apa, tapi kalau memang ini bermanfaat bagi teman-teman yang akhirnya bisa mengambil pelajaran dari jalan hidup kita yang buruk dulu, mudah-mudahan saya berharap bisa kecipratan kebaikannya juga. Jadi berharap bahwa itu nanti jadi pemberat amalan kita di akhirat nanti gitu, karena sudah terlalu banyak keburukan yang kita lakukan dulu. Itu Ustaz. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, menukil perkataan ulama-ulama terdahulu, qad ya'malul 'abdu adz-dzamba fayadkhul bihil jannah wa qad ya'malul 'abdu at-ta'ah fayadkhul bihan nar. Ada orang yang berbuat dosa, dengan dosanya dia masuk surga. Dan ada orang yang berbuat ketaatan, dengan ketaatannya dia masuk neraka. Kok bisa? Belum menguraikan permasalahan ini. Ada orang yang berbuat dosa, kemudian dia ingat selalu dengan dosa itu, sehingga dosa itu jadi beban di dalam hatinya. Jadi beban di atas pundaknya yang mendorong dia untuk bertobat kepada Allah, untuk berbuat amal kebajikan dengan rasa takut selalu, tidak diampuni dosanya. Maka dengan dosa yang pertama itu, dia terus berbuat kebaikan lalu masuk surga. Namun yang kedua, ada orang yang berbuat ketaatan. Lalu dia ujub, dia bangga, dia merasa lebih baik dari orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Seakan-akan surga ada di depan dia. Maka dengan ujub yang dia lakukan, dia masuk ke dalam neraka. Dalam kehidupan ini, seorang muslim harus harap-harap cemas. Bainar raja wal khauf. Dia mengharap Allah mengampuni dosanya. Tapi dia juga harus takut, jangan-jangan amalanku tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Itu mungkin yang mengakhiri perbincangan kita kali ini, karena Bapak Moderator suruh nyuruh berhenti ana sudah jamaah. Maka ana berikan kepada beliau ini. Waktunya barakallahu fiik. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallah Ustaz dan saudara-saudaraku atas ibroh yang disampaikan. Mudah-mudahan di antara kita juga bisa memetik pelajaran dan hikmah apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz dan saudara kita yang di depan ini. Dan untuk melengkapi kajian kita hari ini, siang ini, seolah beberapa kita akan sampaikan, kita akan bacakan pertanyaan. Namun mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena waktu kita sudah sedikit lagi mau menjelang sholat duhur. Pertanyaan kita akan saring 4 di akhwat dan 4 di ikhwan, dan kita akan pilih pertanyaan yang memang berkaitan dengan tema kita hari ini. Insyaallah, mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada pertanyaan yang belum kami bacakan. Yang pertama, ini yang dari bapak-bapak. Beliau menanyakan tentang kajian kita hari ini. Apakah boleh kita mengungkit aib atau menceritakan aib kita yang dulu pernah kita lakukan? Gitu Ustaz. Apakah tidak termasuk kena hadis yang melarang mengumbar aib? Seperti itu Ustaz. Nah, mohon dijelaskan. Subhanallah jemaah. Betul. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua umatku itu dimaafkan dosanya, kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Wa minal mujahara. Dan termasuk berbuat dosa terang-terangan. Berbuat dosa terang-terangan itu minum di pinggir jalan, ya. Berzina di pinggir jalan, ya. Melakukan kegiatan yang dilihat sama orang. Termasuk minal mujaharah. Berbuat dosa terang-terangan. Ayya'mula ayya'mala rajulu al-ithma. Atau ayyaktarifa al-ithma fil lail. Dia berbuat dosa di malam hari. Dan tidak ada yang tahu dengan dosa dia. Allah tutupi dosa dia. Lalu di pagi hari dia cerita sama sahib-sahibnya. Ceritanya dia ini cerita bangga dengan dosa. Dia tidak taubat. Tapi tatkala orang bercerita bahwasanya aku telah melakukan ini dan alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada aku meninggalkan itu. Berbeda dengan yang berbuat dosa tadi, mengumbar aib untuk menjadi aib. Ini yang ada adalah aib yang ditutup dengan taubat. Allah Jalla Jalla menceritakan Nabi Adam berbuat dosa. Apa cuma sampai di situ? Fa'asa Adamu Rabbahu wa ghawa. Nabi Adam berbuat dosa, kemudian dia tidak menjalani jalan hidayah. Thumma tab, kemudian Allah memberikan taubat ke dia. Allah cerita tentang dosanya Nabi Adam, kemudian menceritakan tentang taubatnya Nabi Adam. Yang kita bahas hari ini adalah tentang orang yang dulu berbuat dosa, dan tidak ada kita ceritakan detail macam-macam, enggak, secara umum. Kemudian mereka kembali kepada Allah Jalla Jalla. Jadi perbedaannya orang yang mengumbar aib itu, mengumbar aib untuk, ya, untuk bangga dengan dosanya, tanpa dia bercerita tentang taubat dia. Namun orang yang bertobat ketika dia datang kepada seorang ustadz, ustadz ana telah berbuat ini, itu, macam-macam, untuk meminta fatwa, umpamanya, itu tidak ada masalah, tidak termasuk mengumbar aib seperti dalam hadis itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, ya, berikutnya, mudah-mudahan cukup menjawab. Dan untuk pertanyaan berikutnya adalah, ada seorang suami ingin mengajak, seorang suami istrinya ini ingin hijrah untuk memakai niqab. Nah, seorang suami ini bertanya, dasarnya apa? Apakah hukumnya? Gitu, Ustaz. Nah, kita mah bisa jadi kajian satu jam ini. Berkaitan dengan seorang yang hijrah, maka dituntut orang yang hijrah itu untuk menuntut ilmu, sehingga dia tidak beramal kecuali ada dasar. Kita tahu dengan sebuah bab di dalam kitab Sahih Bukhari. Apa bab yang ada di situ? Masya Allah. Naam. Masya Allah. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Kasih itu. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab tentang berilmu dulu sebelum beramal, sebelum berucap dan beramal. Dan ini pertanyaan yang bagus. Kita pun yang hijrah, hati-hati milih kajian. Kita juga harus tahu, nih kira-kira benar enggak ini sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat Nabi. Jangan-jangan kita memang meninggalkan, ada orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan, dosa nih, yang berurusan dengan syahwat. Dia bertobat, meninggalkan zina, meninggalkan macam-macam. Kemudian dia berpindah menjadi orang yang taat, tapi ikut aliran Ahmadiyah umumnya. Atau ikut Syiah umumnya, seperti itu. Akhirnya dia dari yang dulunya merasa berbuat dosa, kemudian berpindah kepada yang merasa benar. Orang kalau merasa benar, susah akan dapat taubat. Ketika dia merasa enggak, mamanya tentang kawin mut'ah. Kawin mut'ah ini dapat surga. Dulu aku berzina, iya dosa. Sekarang ibadah. Jadi rusak akhirnya. Makanya ilmu sebelum berkata dan beramal itu penting sekali. Berkaitan dengan apakah hukum cadar itu sendiri. Kalau kita melihat, memang tidak ada nas-nas yang sharih di dalam Al-Qur'anul Karim atau dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya wanita itu wajib menutup wajahnya. Allah mengatakan wal yudnina bijalabibihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka meletakkan atau melepaskan kerudung mereka itu di atas leher mereka. Dari ayat ini sebenarnya ulama mengatakan bahwasanya arti melemparkan atau menjatuhkan kerudung itu dari wajahnya ke dadanya, sehingga wajah tertutup. Sebenarnya ulama tidak, itu tidak ada di situ kesimpulan bahwasanya menutup wajah, tapi menutup dada. Maka enggak boleh orang pakai kerudung diikat ya. Kemudian dadanya dilihat sama orang. Kan model sekarang tuh kerudung-kerudung yang diikat di lehernya sampai ketekek gitu ya. Kemudian dadanya ditunjukkan kepada orang. Kemudian wanita-wanita sahabat, istri-istri Nabi pakai niqab. Oleh karena itu, orang yang mau berangkat haji, yang mau berihram, apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Wala tantaqibul mar'ah. Perempuan ketika dia mau berihram, gak boleh pakai niqab. Di sini disimpulkan bahwa kebiasaan wanita-wanita salaf itu pakai niqab. Makanya dilarang. Wanita yang mau ihram gak boleh pakai niqab. Jadi memang ada khilaf di antara para ulama berkaitan dengan hukum niqab ini. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan itu sebuah fadilah, sebuah keutamaan. Dan anda melihat pakai cadar ini memiliki banyak kelebihan sebenarnya. Kalau kita bisa ya. Kelebihan pertama, perempuan itu suka bersolek. Suka merias wajahnya. Kalau dia gak pakai niqab, dia gak bisa bersolek. Karena beriasnya dia akan dinikmatin oleh orang dan dilarang dalam Islam. Jadi perempuan ini boleh gak nutup wajahnya, tapi tetap gak boleh bersolek ya. Pakai merah pipi, pakai apalah macam-macam. Karena tujuannya kau keluar itu ya supaya kau dijaga sama Allah, gak diliatin orang. Kok malahan dia mengumbar wajahnya untuk dilihat orang. Orang yang pakai niqab bisa bersolek. Dia bisa pakai macam-macam, pakai cadar. Kemudian di majelis ilmu nih, dia buka. Gaya dia, kelihatan. Anak cantik kan? Gitu. Boleh, perempuan itu memang suka dipuji. Perempuan itu memang ingin menunjukkan dia tuh cantik. Yang pertama harus memujinya adalah suaminya. Tapi terkadang dia sama sahib-sahibnya, sama perempuan-perempuan itu. Makanya kalau kita di beberapa negeri itu, tempat bertamunya perempuan sama lelaki itu dibedakan. Karena perempuan pada pakai niqab, pada pakai cadar. Ketika dia ke tempat bertamu perempuan, itu semua dibuka. Abayanya dia buka, kerudungnya dia buka. Karena halal sama perempuan nih. Maka di situ dia bisa mengapresiasikan keinginan dia untuk bersolek ya. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara, Ustaz. Hah? Sebentar udah ya. Sudah selesai ini. Jam berapa kita zuhur tadi, Pak? Oh, 11.26 ya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Siap. Saya salah lihat jam. 11.26 ya. Insyaallah masih leluasa. Kayaknya bisa kita bahas lebih dari 4 ikhwan dan 4 akhwat. Satu lagi, Ustaz, berikutnya masih dari saudari kita. Ustaz, bagaimana orang yang punya dosa dulunya, pernah melakukan dosa yang sangat besar, di sini sebutkan dosa zina, tapi beliau sudah taubat dan sudah melakukan, menurut beliau, sudah melakukan taubatan nasuha. Dan bagaimana kira-kira diampuni tidak? Itu. Terus bagaimana kisah wanita pelacur yang memberi minum seekor binatang dan dijamin atau dikatakan masuk surga? Nah, ini mungkin boleh dijelaskan juga, Ustaz. Subhanallah. Berkaitan dengan dosa zina, Allah Jalla Jalal mengatakan wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kalian jangan mendekati zina. Mendekati tidak boleh. Jadi kalau kita berbicara, larangan berzina itu bukan larangan jangan berzina. Kenapa? Karena ternyata zina ini memiliki langkah-langkah yang mengantarkan orang berzina. Jadi seorang muslim dilarang untuk mendekati. Setan pinter. Setan itu gak ngajak, yuk kau berzina. Enggak. Itu ada cewek tuh, kau mungkin mau ta'aruf. Ta'aruf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman. Ini mulai mendekati zina. Orang yang menyalami wanita yang bukan muhrimnya, Allahu Akbar. Kulit dan kulit sudah menempel. Kulit dan kulit sudah menempel. Ya udah, tinggal yang lainnya gampang nanti. Apalagi muncul sekarang tradisi cipika, cipiki, cipika. Iya. Cium pipi kiri, cium pipi kanan. Dan itu na'udzubillah. Ini pintu zina yang besar sekali. Kadang-kadang di sebuah pertemuan ya. Ini ada orang-orang ketemu sama perempuan. Lalu dia cipiki-cipika. Ditanya, siapa fulana? Istrinya sohib ana. Istri sohib ente? Iya, kata dia. Jadi sudah mulai batasan-batasan itu hilang. Sehingga nanti ada yang namanya janjian. Makan bersama. Mungkin istilahnya sekarang kencan. Makan di warung. Setelah itu akan ke zina. Allah larang, wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Dan itu termasuk dosa yang besar sekali. Bagaimana dengan orang yang dulu pernah berzina? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata. Semua anak cucu Adam itu khata, pelaku dosa. Semuanya. Jadi jangan sampai ada yang sok suci, enggak pernah berbuat dosa. Kullu bani Adam khata. Itu sudah takdir Allah buat kita. Wa khairul khata'ina tawabun. Masya Allah. Kayaknya kita disuruh berhenti, jemaah. Tanda-tanda. Taib wa khairul khata'in at-tawabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah orang yang kembali kepada Allah Jalla Jalla. Penghuni surga itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi jangan merasa, oh aku ini kayaknya gak pernah berbuat dosa. Atau merasa aku ini berbuat dosa, kayaknya gak bakal masuk surga. Penghuni surga itu berbuat dosa. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah mengatakan, dan penghuni surga adalah orang-orang yang apabila mereka berbuat dosa, berbuat fahishah. Fahishah ini dosa besar. Berkaitan dengan zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahishah. Au zalamu anfusahum. Atau orang-orang ini mendzalimi diri mereka. Melakukan dosa besar atau melakukan dosa-dosa kecil. Zakarullah. Mereka ingat kepada Allah. Ingat ya Allah. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Lalu mereka memohon ampun atas dosa yang mereka lakukan. Walam yusirru ala ma fa'alu. Wahum ya'lamun. Mereka tidak berbuat dosa terus-terusan. Udah, kembali kepada Allah. Dan tidak, ya udahlah anak udah kadung, kecebur. Terus melakukan dosa yang seperti tentunya tidak. Lalu bagaimana dengan tuh perempuan yang pernah berzina? Atau lelaki yang pernah berzina? Apa kiranya taubatnya akan diterima? Insya Allah. Tapi kita harus tahu Allah berfirman, man ya'mal su'an laysa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Bukan dari angan-angan kalian. Atau angan-angan ahlul kitab. Yang mereka merasa dosa bisa ditebus dengan apa. Dengan keinginan mereka. Man ya'mal su'an. Barang siapa berbuat dosa. Yujza bihi. Pasti Allah balas. Pasti. Tatkala ayat ini turun. Para sahabat yang senior. Yang senior. Keberatan. Mereka merasa susah dengan ayat ini. Abu Bakar As-Siddiq yang dijamin masuk surga takut dengan ayat ini. Apalagi kita jemaah. Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas. Maka Abu Bakar datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhun." Ana lupa perkataan Abu Bakar, tapi yang maknanya, kalau kita ini diberi sanksi dengan setiap dosa yang kita lakukan, nahlak. Habis kita, hancur kita. Karena nikmat yang Allah berikan banyak dan dosa yang kita lakukan terus. Kalau setiap kita berbuat dosa, diberi sanksi sama Allah, habis kita. Abu Bakar tahu bahwa sanksi dari Allah itu berat. Allah mengatakan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Muhammad, informasikan kepada seluruh hamba-hambaku bahwa aku adalah zat, adalah Rabb yang ghafurur rahim, yang maha pengampun dan maha pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan azabku adalah azab yang pedih. Abu Bakar tahu. Makanya orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Tapi orang yang enggak kenal sama Allah akan mengentengkan dan meremehkan Allah Jalla Jalaluhu. Maka nih Abu Bakar tanya, kalau dengan setiap dosa yang kita lakukan Allah kasih sanksi, Allah hukum kita, habis kita, hancur kita. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? La ya Abu Bakar, awa tamrat, awa tansab. Bukankah engkau itu sakit, merasa lelah ya? Engkau kena musibah, susah. Iya Rasulullah SAW, itulah yang menjadi kafarat buat orang mukmin. Jadi orang yang berbuat dosa, ketika dia bertobat kembali kepada Allah, dia akan merasakan sesuatu penghapusan dosa. Ada penghapusan dosa. Tadi dengan cara kita sakit, ya. Dengan cara kita gundah, susah, itu proses untuk penghapusan dosa. Jadi ukhti kita yang pernah berzina, bertobatlah kepada Allah. Dan siap menghadapi sanksi dari Allah. Tapi jangan minta dikasih sanksi sama Allah. Terus bertobat. Lalu gimana Ustaz dengan cerita tuh perempuan? Nah, perempuan yang ngasih minum seekor anjing. Subhanallah. Allah itu Rahman Rahim. Kita kasih satu, Allah kasih 700. Kita berbuat dosa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, law ataitani bi qurabil ardi khati'atan thumma ataitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andai kata engkau datang mendekati aku dengan sepenuh bumi ini dosa. Sepenuh bumi ini dosa. Kemudian engkau datang menjumpai aku tanpa pernah berbuat kesyirikan, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Aku akan datangkan dengan sepenuh bumi itu ampunan. Ya ibn Adam, innaka ma da'utani wastaghfartan, ghafartu laka ala ma kana minka. Ya ibn Adam, kau itu selama engkau itu berdoa mohon ampun kepada aku akan ampun. Itu perempuan di padang pasir. Enggak ada orang yang melihat. Yang ada di padang pasir itu hanya dia bersama anjing. Dan Allah Jalla Jalla di atas arusnya. Dia setelah minum, dia lihat anjing itu menjilat-jilat pasir karena tanahnya, karena kehausan. Maka perempuan ini kesian sama tuh anjing. Anjing ini ciptaan siapa? Ciptaan Allah Jalla Jalla. Maka dia turun. Kemudian dia ambilkan air. Dalam riwayat dia ambil air pakai sepatunya, pakai khuf. Kemudian dia gigit, dia naik. Dan dia berikan kepada anjing itu. Anjing bisa mengatakan terima kasih? Nggak bisa. Bisa dia riak sama anjing? Nggak bisa. Di sini Ibnu Qayyim menjelaskan bagaimana keikhlasan. Ini perempuan beramal. Kemudian Allah ampuni dosanya. Ketika Allah ampuni dosanya, bukan berarti dia tetap jadi pezina. Perlu diingat. Kadang-kadang kita memahami haji, oh jadi enak ya, dengan dia ngasih minum anjing, dia berzina terus, diampuni dosanya. Tidak. Itulah ampunan Allah. Allah memberikan ampunan kepada kita. Salah satu bentuknya itu, kita meninggalkan dosa itu. Sehingga orang itu sudah tidak kembali meninggalkan dosa. Di hatinya dia benci dengan zina. Di hatinya dia benci dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Itu salah satu bentuk ampunan Allah kepada kita. Tapi seorang mukmin tetap dia harus cemas-cemas harap ya, harap-harap cemas. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu kira-kira. Alhamdulillah. Cukup jelas, mudah-mudahan bisa terjawab. Insyaallah berikutnya pertanyaannya adalah, ini ada yang ahwat ini hijrah. Terus dia menggunakan pakaian yang syar'i. Tetapi dia dianggap aneh. Dianggap teroris dan segala macam. Nah, sikap akhwat ini supaya tetap kuat, tetap istiqomah, bagaimana Ustaz mungkin tipsnya? Masya Allah, jemaah. Ya tadi kita lihat bagaimana seorang yang hijrah itu, yang meninggalkan dosa-dosanya, wal muhajir man hajara ma nahallah anhu. Kata Nabi, seorang muhajir, seorang yang hijrah adalah seorang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang sama Allah Jalla Jalal. Dan ternyata ketika seorang meninggalkan yang haram, berbuat baik, dia akan mendapatkan tantangan. Disebut teroris, disebut karung sedang jalan. Ini lagi ada karung nih lewat nih. Subhanallah. Betul. Dan di negeri-negeri kafir, kesian. Ada wanita-wanita yang pakai kerudung besar itu ditarik kerudungnya. Ada yang didorong. Perjuangan, jemaah. Enggak gampang kita ini meraih surga Allah Jalla Jalaluh. Terus bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang yang seperti itu? Allah Jalla Jalaluh memberikan kepada kita cara menghadapi manusia yang benci sama kita. Apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa la tastawi alhasanatu wa la sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Kata Allah, balaslah dengan yang lebih baik. Ini musuh. Enggak suka sama engkau. Balaslah dengan yang lebih baik. Allah mengatakan kebaikan dan keburukan enggak sama. Tapi Allah menyuruh kita membalas dengan yang lebih baik. Kenapa? Para ulama menjelaskan. Menghadapi setan sama menghadapi manusia berbeda. Setan itu kita gak kelihatan. Dan dia memang tabiatnya jahat. Setan jahat. Maka gak bisa kita itu ngerayu setan. Gak bisa. Tapi bisa kita ini bisa ngerayu orang. Maka Allah suruh kita berbuat baik sama orang yang benci sama kita. Yang suka mengolok-ngolok. Jangan dibalas dengan yang lebih buruk. Idfa' billati hiya ahsan. Sehingga فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ, permusuhan yang terjadi antara engkau dengan dia, bisa jadi nanti persahabatan yang sangat dekat. Tapi perbuatan itu enggak gampang. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Enggak akan bisa orang berbuat seperti ini kecuali orang-orang yang sabar. Ustaz, dia mencela anak, iya balas dengan yang lebih baik. Tadi katanya Cesar, senyum sama dia. Jangan malah kita ini antipati sama masyarakat. Karena udah hijrah. Ngelihat orang-orang di pinggir jalan, perempuan nih gak pakai kerudung. Penghuni neraka semuanya. Penghuni neraka semua. Jangan. Jangan sombong. Dan jangan menfonis orang tuh fulan masuk neraka, fulan masuk. Jangan. Maka ucapkan salam kepada dia. Assalamualaikum ya. Dia nanti akan tahu, subhanallah, fulana ini dulu waktu sebelum ngaji, sebelum pakai kerudung panjang, dia ngomongnya kasar. Kayak model Mas Jarot lah tadi katanya. Sebelum hijrah dia mungkin suka emosi macam-macam. Ketika udah kenal, tahu bahwa penghuni surga itu gak gampang marah. Ya. Dia berusaha untuk menahan diri. Tunjukkan kepada orang-orang yang benci sama kita, bahwa kita ini sedang proses untuk lebih baik sebenarnya. Makanya perlu nuntut ilmu, belajar. Sehingga ketika ada orang ngomong, paling tidak kita bisa memberikan penjelasan dengan cara yang baik menyampaikan. Kenapa kok pakai jenggot umpamanya? Ya katakan, ya nabiku tuh pakai jenggot. Ketika aku dulu gak benar, mama itu yang pakai tato. Aku pakai tato tuh, ada yang tato orang mamanya. Orang-orang yang aku cintai itu, aku pasang di badanku. Alhamdulillah aku sudah tinggalkan itu semua. Dan aku cinta dengan Rasul SAW. Aku alhamdulillah bisa pakai jenggot. Karena aku mencontoh Rasul SAW. Soalnya kalau orang kayak gitu, mau dikasih dalil, susah. Dalil, debat akhirnya. Nih ada ulama, ada ini, enggak lah. Kita kasih sesuatu yang bisa diterima oleh dia. Kemudian kalau yang pakai kerudung panjang, nah, katakan kepada dia, ibundaku Aisyah radhiyallahu taala anha, ibundaku Khadijah, ibundaku katakan perempuan-perempuan soleh, mereka pada pakai kerudung dan itu perintah Allah. Kita nih kalau punya HP bagus, ada seorang ayah yang dikatakan dia ngasih tahu putrinya, putrinya tuh beli iPhone kalau masuk. Sama putrinya, iPhone-nya itu dibungkus sama apa istilahnya? Yang supaya enggak casing ya, dikasih casing lagi. Sama bapaknya dikasih tahu, "Nak, eman-eman kau beli mahal tuh barang, kemudian kau kasih casing," kata dia. "Kan enggak kelihatan akhirnya," kata dia. "Loh, enggak, memang seperti ini. Ini katanya produsernya yang katanya yang bikin itu memang untuk menjaga harus seperti ini gitu. Itu tidak mengurangi kemewahan dan kecantikannya, kok tetap seperti itu." Lalu si ayah ngomong katanya, "Nah, kau ini punya badan yang bagus, wajah yang cantik. Kenapa kau enggak bungkus? Kenapa tidak kau bungkus dengan jilbab dan kerudung? Allah yang nyuruh dan itu lebih indah buat engkau." Jadi ukhti yang dicela, sabar. Kehidupan ini sampai kapan kita bersabar? Sampai kapan jemaah? Imam Ahmad ketika ditanya, "Ya Imam, matar roha?" "Wahai Imam, kapan istirahat dari dunia ini? Dari celaan, dari itu, dari perintah-perintah?" Kata Imam Ahmad, "Fi awwali qadamin tada'uha fil jannah." Kau baru akan istirahat dari beban semua ini dengan kaki pertamamu masuk surga, baru kau istirahat. Maka di situ kita harus bersabar sampai nanti di padang mahsyar pun kita akan mendapatkan ujian dan cobaan besar di situ. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin. Berikutnya Ustaz, ada pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir nih. Terakhir Ustaz ya. Nah. Siap. Ini dari seorang ibu, jadi suaminya ingin hijrah dari perokok menjadi berhenti merokok. Namun menunggu momen 1 Januari 2016. Nah, pertanyaannya beliau menanyakan bagaimana sikap dia sebagai seorang istri mendukung hajat suaminya ini sementara di ruang lingkupnya dia ini dekat dengan warung kopi dan musik-musikan yang keras. Begitu Ustaz. Gimana jamaah? Berkaitan dengan nunggu momen 1 Januari. Siapa yang jamin dia bisa sampai 1 Januari? Siapa yang menjamin dia bisa sampai 1 Januari? Umar bin Abdul Aziz. Ketika dia ngurusin jenazah khalifah sebelumnya, Sulaiman bin Abdul Malik. Hampir 24 jam dia gak tidur. Dia ngurusin ya. Setelah diurusin jenazahnya, pelantikan jadi khalifah, khutbah jadi khalifah, selesai capek dia. Kemudian dia masuk rumahnya, mau istirahat. Anaknya datang. "Ya abati," kata dia. "Orang-orang tuh nunggu kau, masyarakat itu. Ya kau sebagai hakim, sebagai pemerintah, ada banyak urusan yang harus kau kerjakan." Apa kata ayahandanya? "Wahai anakku, aku capek, aku lelah," kata dia. "Aku mau istirahat sebentar, setelah itu aku akan ngurusin mereka." Apa kata anaknya? "Siapa yang menjaminmu bahwa engkau akan hidup sampai nanti, ayahku?" Umar bin Abdul Aziz dapat anak seperti itu, dia bangga. Betul anakku, bangun Umar bin Abdul Aziz. Maka tadi yang taubat nunggu 1 Januari, siapa yang jamin malam ini kita bisa hidup? Nggak ada jaminan itu. Khairul birri ajiluhu, sebaik-baiknya kebaikan itu yang disegerakan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah kalian menuju, jangan ditunda-tunda, apalagi tobat ya. Karena orang kalau menunda-nunda tobat itu malah dia tidak akan berhenti nantinya. Lalu bagaimana kondisi atau peran istri menghadapi suami yang seperti itu? Kemudian ternyata lingkungannya tidak mendukung. Maka istri harus bikin suaminya betah di rumah. Tahu ada warung kopi, "Mas, 24 jam saya jadi mbok kopi. Minta kopi, ana sediakan. Ada tempat hiburan, Mas. 24 jam saya siap menjadi penghiburmu. Siang, malam, duha, asar, siap. Jadi si istri benar-benar menciptakan suasana rumah yang membuat suami enggak kepengin keluar rumah. Yang jadi masalah kebanyakan bini-bini ini, bukan kebanyakan salah ana. Sebagian istri kadangkala suaminya datang, dia di dapur. Kalau orang dulu itu ada yang namanya nginang. Untuk tahu nginang ya? Hah? Yang sirih gitu ya. Suaminya datang dengan sirihnya dia. Datang kamu sudah ya, kata dia. Hormati suami. Bikin suami itu betah. Sehingga dia tidak akan terpengaruh dengan dunia luar. Dan kalau memang gak bisa, ya tinggalkan tempat itu. Cari rumah lain yang mendukung suami untuk berbuat baik. Berat jemaah. Mahal. Tetangga itu mahal. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berlindung dari tetangga yang buruk. Beliau berlindung karena pengaruh tetangga. Sama anak kita, sama keluarga kita yang dekat-dekat kayak gitu. Maka kita diperintahkan untuk mencari tetangga yang baik. Hadza wallahu a'lam bissawab ya jemaah. Anak kayaknya suaranya udah mulai habis. Maka kesimpulannya satu-satu suruh kasih kesimpulan. Ana akan menyimpulkan terakhir. Taib, fadhol. Kesimpulan dari mulai Abu Taqo. Falita fadhol. Bismillah. Kesimpulan terbaik pasti dari Ustaz ya. Tapi Bismillah. Yang jelas ternyata hijrah itu memang tidak mudah. Harus diupayakan, harus digapai, dan yang paling penting menjaga keistiqomahan setelah hijrah itu yang lebih berat lagi. Karena ada fase-fase futur, fase-fase iman itu lagi turun. Nah itu memang butuh majelis-majelis ilmu seperti ini untuk bisa menjaga kita tetap pada rel hijrah biar bisa istiqomah. Itu ya. Barakallahu fikum, Bang Cesar. Ya, saya ingin membingkai suatu kata yang indah. Masya Allah. Bahwa, ya Allah, janganlah kau sibukkan aku dengan dunia ini. Tapi bahwa dunia yang sesungguhnya adalah di akhirat. Subhanallah. Ya, kita lihat tadi Abu Taqo mengingatkan berkaitan dengan istiqomah. Belum selesai, orang yang hijrah jangan berpikir masuk surga. Setan itu akan menggoda kita sampai akhir hayat kita. Karena dia berjanji, dia minta sama Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua hamba. Kerjanya setan yang sesatkan. Jadi orang yang hijrah pun tetap disesatkan. Mungkin beda sekarang. Kalau dulu diajak maksiat, sekarang maksiatnya berbeda. Dia digodain untuk riya. Digodain untuk ujub. Begitu pula apa yang dikatakan oleh Cesar tadi bahwasanya kehidupan yang hakik adalah nanti kehidupan di akhirat. Kita di sini terus berjuang. Taib dari Mas Jarot, tafadhol. Bismillah. Ya, ngomong-ngomong tentang hijrah. Hijrah ini tidak bisa kalau kita menunggu sempurna ya. Artinya, kalau tadi ada pertanyaan yang menunggu sampai tobat mau Januari, itu namanya, kalau saya bilangnya gak hijrah ya. Karena nunggu sesuatunya semuanya harus rapi, harus sempurna, itu bukan hijrah menurut saya. Jadi hijrah itu memang yang saya yakini, yang sudah saya jalanin, sesuatu yang tidak pasti untuk di dunia. Jadi saya juga gak tahu waktu saya meninggalkan riba itu nanti gimana saya mau pergi. Tapi ternyata Allah memberikan jalan Ustaz. Jadi mobil yang saya jual semuanya, saya tahu-tahu dapat pinjaman mobil dari kakak saya yang ditinggalkan di Jakarta 3 bulan. Itu kan artinya saya udah pasrah sama Allah. Ya Allah yang ngatur semuanya. Jadi menurut saya kalau hijrah ya udah jalanin aja hijrah. Sesuatu yang gak pasti itu hanya di dunia, tapi saya meyakini adalah hijrah ini pastinya menuju ridhonya Allah. Jadi kalau kita yakin ya kita di jalan Islam inilah, di jalan Allah inilah, saya meyakini saya paling enggak berikhtiar menuju surganya Allah. Amin. Itu aja Ustaz yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum, subhanallah jemaah. Ya antum harus yakin, ketika orang mau hijrah, dia harus membulatkan tekadnya. Untuk siapa? Untuk Allah. Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung niatnya. Kalau kau hijrah bukan karena Allah, maka kita akan mendapatkan, kita tidak akan mendapatkan ridha dan rahmat Allah Jalla Jalaluh. Lalu para jamaah yang sudah hijrah dan yang belum hijrah, ingat Allah memerintahkan kepada kita untuk minta hidayah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu tersesat kecuali orang yang aku kasih hidayah. Terus bagaimana cara mendapatkan hidayah? Fastahduni. Kalian minta hidayah sama aku akan kasih. Maka kita di sini jangan berhenti meminta hidayah dengan membaca ihdinas siratal mustaqim. Doanya Nabi, apa beliau mengatakan? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Beliau berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang dibaca oleh orang-orang yang berilmu. Allah ceritakan di Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami kepada kesesatan, ba'da id hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan kepada kami dari sisimu rahmatmu, innaka antal wahhab, engkau lah sebaik-baiknya yang memberi dan mengkaruniai. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Barakallahu fiik. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampai kita di penghujung kajian kita hari ini. Mudah-mudahan Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.